Wa qila linnasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Falamma ja'as saharatu qalu li fir'auna inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Wa qila lan den ucapno linnasi kedhe manusa apa hal antum mustami'un. Hal antum mbok yo sira kabeh mustami'una iku kumpul kabeh. Hal antum tegese ana ta te sira kabeh mustami'una gembelem kumpul kabeh. Artine nek iso kowe kumpul pas waya pertandingan sihir. Lalana menawa te kita natabi anut kita as-sahara ta ing tukang sihir. Ingka nulamun ana sapa sahara hum ya sahara wa al-ghalibin iku sing menang kabeh. Al istifamu te istifam lil hadhi krana gegere utawa dorong alat istimai ngatasi kumpul. Bataro jilan arep-arep ala takdiri walabatihim ing ngatasi mengandekan menangi sahara. Lias tamiru supaya tetep sapa wong akeh ala dinihi mengatasi tatanan agamane wong akeh. Fala tabiu mengko ora ana sapa wong akeh Musa ing Musa. Fala majaa mung semangsane teka sapa sahara ti pira-pira tukang sihir kalu mongko padha ngucap sapa sahara li Fir'aun maring Fir'aun. A inna lana ana ta iku berhak kete kita la ajron ana opah. Ing kuna lamun ana kita nahnu ya kita iku al-ghalibina iku sing menang kabeh. Bitahki kil hamzate na inna wa tasilisani ati lan hasil sing kedua wa idkholi awifin ngebono alif benuh ma'a inna ni wa'alal wajini ngatasi wajah luru. Kala ngucap sopo Fir'aun na'am yu. Wa innakum lan sak temne sira kabeh idzan nalikane menangno ngalahno Musa khina idzin ay khina idgholabtumu hu. Kau iso ngalahno Musa. Laminal muqarrabin yaktine wong sing parakaku. Kala dawuh lahum maring sahara sopo Musa Musa ba'da maqalu. Sause ento ngucap sopo ngakeh sahara lahum maring Musa. Imma antul kia wa imma anakku na nahlul mulkin. Imma antul kia ana kalane yen to nekakno sira, nyemibakno sira, ngawiti sira wa imma anakku na. Yen to ana kita iku nahnu ya kita iku al mulkin iku sing nyemibakno. Maksude monggo jenengan sing mulai napa kita sing mulai. Alku ma antum mulkun. Dawe Nabi Musa alku mbok mulayo sira kabeh, maknane nyemibakno sira kabeh, mulayo sira kabeh mak ing perkara antum kang tu sira kabeh iku mulkuna. Iku bakal numibakno kabeh. Fal amru mongko te perintah fihi ing dalam dawa alquma antumul kun lil idzni iku krana ngeke izin bi takdimi ilqaihim kelawan dhisikno oleh numibakno sahara. Manane numibakno tongkate atau permainane. Tawassulan krana dadi lelantaran bihi lan ilqa ila idzaril hakim maring ngetokno barang hak, ngetokno kebenaran. Fa alqa mongko padha numibakno sapa sahara khibalahum ing tongkate ing tampar-tampare sahara. Wa isyahum lan tongkat-tongkate sahara. Wa qalu lan ngucap sapa sahara bi izati fir'auna kelawan kebesarane fir'aun oleh ngucap inna lanahnul ghalibun. Inna satamne kita lanahnu iktene kita iku al-ghalibuna sing ngalahno kabeh. Fal kama kono mibana sapa Musa Musa asahu ing tongkate Musa. Fa idzan mongkon nalikane mengkono hiya utawi aso talqafu iso nguntal apa napa jenenge aso utawa talqafu iso nguntal apa aso. Bi khatfi ihdata'en kelawan buang salah sini tak luru. Minal asli tabtali. Fa'idha hiya talqofu ma yakfikun. Sebagian kiro'ah ta talakof, talakof. Berarti ma yang berkoro yakfikun akan gawe rekoyoso sopoh ngakeh. Eyak libunahu tegesa yang kang rubah sopoh ngakeh hu ingma bitam wihihim kelawan gawe rekodoyo. Tambahinu penipuane wong ngakeh. Fayukhayilu namungko iso ngayalna sopoh ngakeh khibalahum. Eng tampar-tampare wong akeh wa isyahum lan tongkate wong akeh ana ing sak temene hibal iku hayat niku pira-pira ula tas akang iso gerak apa hayat. Faul kiya mongko demi basa apa sahara tu pira-pira tukang sihir sajidina hale sujud kabeh. Kalu padha ngucap sapa sahara amanna. Iman kita birabil alamin kelan pangerane wong sak alam kabeh. Rupane Rabbi Musa wa Harun yaiku pangerane Musa lan Harun. Li ilmihim krana ngertine wong akeh ana masak temene perkara bi annama. Kelan saat temne perkara syahadu kang nyekseni sapa saharahu ing mah minal aso saking tongkat. Tongkat langsung dadi ula laya ta'atta. Iku ora bakal teko, ora iso teko apa mah bisihri klan sihir. Kala ngucap sapa Fir'aun Fir'aun amantum qoblan adana lakum. Amantum niki kira ae wonten sing amantum wonten sing amantum panjang nggih. Napa? Kalu sekedap Rabbi Musa wa Harun niki kira Imam Suyuti milah sing napa bitahqiqil hamzatan wa ibdalis saniyati alifan amantum Qala amantum lahu aamantum lahu sami nggih niku aamantum bitahqiqil hamzatin napa aamantum wa ibdali saniyati alifan napa aamantum aamantum ana ta iman sira kabeh lahu maring Musa eli Musa qabla an adzana sedurunge maringi izin ingsun ana ingsun aku maring sira kabeh innahu sak temene Musa ula kabiru kumyektine tokoh sira kabeh alladzi kang alama kamu lang sapa ladi kum sira kabeh asihra ing sihir Efa alamaku mongko mulang sapa Musa kum ing sira kabeh sing aning perkara menusangi sihir tapi wa ghalabakum lan ngalahno sapa Musa kum ing sira kabeh bi akhara kelawan ilmu sing liya. Falasofa ta'lamun mongko bakal ngerti sira kabeh mak ing perkara yana lukum kang merkoleh napa makum ing sira kabeh mini saking ingsun. Gene iki sedherenge ngaji Musa kathah kula critani tentang Nabi Musa nggih kersane jenengan ngertos. Dados Nabi Musa niku nabi resmine bangsa Israel nggih. Bangsa Israel niku nabi resmine sinten? Musa. Ngantos samake iku mboten ngakoni kenabiane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cek lumayan nabi Nabi Muhammad mau darani gak nabi. Nak darani Nabi Isa iku anak zina, nggih wong Israel nak darani Nabi Isa napa? Anak zina. Mulane parah. Mulane mestine normale niku wong Nasrani iku luwih gedeng wong Yahudi. Tinimbang gede wong nopo Islam mulane masyhur kasus Hitler kasus Nazi ini tiang Nasrani ortodok bantai tiang nopo Yahudi mergo nabine darani anak sino dadi gede wong Nasrani rak ngidolakno Nabi Isa cara Yahudi anak nopo sino lah saiki dunia wis kualik-walik saiki wong Kristen ku balane wong Yahudi kowe ku mbok saking gobloke mbok saking bingunge bosang keng ora roe padahal Kristen dhisik Kristen ortodok ku nate bantai napa Yahudi disebut genosid niku riyen perkarane pikirane pikirane napa elek-eleke wong Yahudi mergo darani Isa niku anak napa jada anak sino dadi normale nek cara Quran kan waqalatil yahudu ya lesatin nasara ala saya wong Nasrani uga bener blas cara wong Yahudi tapi waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai. Dadi normale wong Yahudi yo anti Nasrani. Wong Nasrani anti Yahudi normale. Kula luwih percaya Quran timbang teori sekarang. Sekarang itu orang ngira kalau Amerika itu temannya Israel. Mungkin banyak orang punya data, saya ndak tahu. Ya ndak ingin tahu. Wong kula kadung iman nggih, ya ndak tahu ya ndak ingin tahu. Nak keyakinan kulo tetap wong Kristen itu lebih familiar be Islam. Bukti ini Islam tengah Amerika perkembangannya juga bagus luar biasa di Eropa di Inggris juga bagus di Jerman ya bagus. Sama nggak usah mikir ISIS macam-macam. Senangnya kok mikir sing lagi tren. Ini berarti kayak wong goblok, goblok kayak wong sing mikir nuruti tren. Ulama ura tren-trenan. Ulama is pokoknya anut kunane kuno. Mulane kula niku cara analis, cara pengamat kula niku wong kuno. Tapi bener kula. Contoh nggih, contoh kula ambek pengamat bedane ngeten. Nak cara pengamat Saddam itu berdua. Saking over mentale terus tukaran terus. Dhisik tukaran mbek Iran. Suwe-suwe nyaplok Kuwait, terus tukaran mbek multinasional, terus tukaran mbek wong Kurdi. Suwe-suwe mati kalah dihukum gantung terus bar. Terus Irak diperebutkan Syiah mbek napa? ISIS. Mbak Syiah mergono Karbala nggih sewoke dadi bulat. Nah ulama ku cara berpikir sederhana. Mulane ki ora rasane dadi ulama tapi gak jlimet teman-teman. Irak iku riyen jenenge Babilon nggih. Babilon iku satu kerajaan sing menghancurkan Baitul Maqdis. Terus entuk laknate para nabi kowe ora bakal dadi kota sing tenang. Wis, Irak iku ora tau tenang. Riyen duriyae Nabi Sayyid Husain iku delalah dikapunduti nggih teng Karbala teng pundi Irak. Riyen Khalifah Ma'mun duwe ontran-ontran ulama kondarani Quran iku makhluk. Akhirnya banyak ulama dibantai sampai Imam Syafi'i keplayu teng pundi Mesir. Bariku ana dinasti Seljuk ana Tartar macam-macam pembantaian terus. Sampai era modern sinten Saddam Husain. Jadi nak kowe ngamati Irak geger perkara Saddam Hussein berarti kira terpelajar perkara ini gegere Irak ku zaman Babilon. Lah, saiki kiai udah anut pengamat. godatane luwih napa akurat. Pengamat ku ngamati sing diroi saiki ngono. Aku wis roh zaman Babilion, zaman rungono. Pak, pala rungono Nabi Muhammad zaman niku. Ko peristiwa Babilion wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dadi kaya kudu roh sejarah. Babilion kota sihir. Wis macam-macam. Niku riyen kerajaane nate nalukno napa Betul Maktis dadi Nebukadnezar itu yang Babilion. Nah, mulane nak cara ulama Irak geger mergo terlalu banyak ulama sing dibantai teng Irak. Mulai era Sayyid Husain putune Kanjeng Nabi sampai era zaman Khalifah Ma'mun nggih ulama-ulama sing ndarani Quran Allah qadim niku dihabisi. Kecuali sing tukang ngakali rada pinter niku rada iso ucul. Jadi Imam Syafi'i niku satu-satunya ulama sing olehno ngakali. Dadi nek ana wong dolim wajib napa? Diakali. Mulane wong Syafi'i agak sing politik. Dadi ora ndok ngakali sithik-sithik mergo iku ana sejarah. Dadi bareng ulama do dibantai, Imam Syafi'i ngerti ditakoki. Kaifa taqulu ya Abu Abdillah fil Qur'an? Anggur sendarani qadim dipateni. Dene darani Al-Qur'an wa Taurat wa Zabur wal Injil kullu hadhihi hawatis wa asyara ila asofihi. Soko'e Qur'an, Zabur, Taurat, Injil kabeh ku hadis. Ngene-ngene di kabeh ku hadis. Asline kabeh hadis yo tangane iku hadis. Lolos dene. Sedak ta ya Abdillah, lolos ya. Lolos ning omah mikir bodoni ora ana umure. Sesuk ya konangan to jenenge napa? Oke tak warai carane dadi ulama. Ya roh carane ngene ora usah dadi abot wong dadi ngene. Semoga roh carane sithik-sithik ngene. Tunggale carane dadi wong sugih kuwi engkek. Ya dadi engkek tok ora usah sugeng, sugih kuwi angel. Salebe mbok mlete ning kafe kok ora diutang. Lha iku berarti niru gayane wong sugih. Tapi ora sugih tenan wong ngopine dhuwit napa utangan. Tapi butuhe kan iso niru gaya apa? Sugih. Tunggale ra ulama serbanan jobaan ya oleh wae ngapa niru ulama. Walhasil Imam Syafi'i suwe-suwe iku minggat teng Iran, teng Mesir. Yo minggat tenan darani hijrah ke Pelayu. Jadi yo barani tindak wong jane lungane mendadak. Wis suwe minggat ora lunga. Minggate wong saleh tetep apik. Mergo bahasa Nabi Yunus iku pas Melayu Quran istilahnya id abaqa ilal fulkil masyun. Apa kau maknanya tindak apa minggat? Minggat serius. Wabah aku alim aku urusan istilah Quran. Bareng dok Mesir, Ahmad bin Hanbal itu debat. Ini tarung. Debat mbek tiang-tiang Mu'tazilah. Yang paling goblok itu jenis Abu Duat. Goblok ya karuan. Tapi pinter. Saking pinternya dinot wong akeh. Tapi goblok ya karuan. Tapi pinter. Loh, angel. Lha muni nang ngene, geneman kan. Kula nganti saiki cara ketemu tak sebelah tenan jenis sinten Abu Duat. Quran iku hadis rene. Hadis iku barang anyar. Alasane Quran iku cerita Abu Lahab. Abu Lahab hadis yang peristiwanya baru. Berarti komentari Allah ya harus baru karena Abu Lahab baru ada dan dia melawan Nabi Muhammad terus dikomentari Allah. Berarti komentari Allah ya baru. Lana Allah ku komentari kodim berarti bakas Abu Lahab sedurungnya ono Abu Lahab dari Ahmad bin Hanbal. Aku rong tahu roh ulama bodoh koyok kue maksudnya kok duwe logika tapi wong kena pengaruhi Abu Duat perkara ini duwe logika bagaimana mungkin Quran dikatakan kodim toh yang dibicarakan barang hadis rupa-rupanya peristiwa Abu Lahab dan sebagainya faham ya. Akhirnya Ahmad bin Hanbal itu debat di depan umum dia nak debat banyak di depan umum disaksikan orang banyak supaya kelihatan yang benar mana yang salah mana. Abu Ahmad bin Hanbal ngendikan fa kaifa bi ilmi, lalu ilmunya Allah Ta'ala kamu letakkan di mana? Allah iku wis pirsa sedurunge Abu Lahab digawe ya wis pirsa nek ape kafir ya Allah wis pirsa semben peristiwa Abu Lahab misoi Nabi Muhammad tabban laka ya Muhammad terus Quran turun tabat jada Abi Lahab ya ilmunya Allah Ta'ala ya kodim tapi nek Qurane hadis lah nek ilmune kodim Allah disik-disik roh. Lah iya disik-disik roh iku terus dingentikno. Ngentikane iku jenenge Quran. Quran iku qadim. Tapi Abu Lahab hadis. Lah iya Abu Lahab hadis ra masalah, tapi itu sudah dibicarakan Allah zaman azali. Lah ana Allah pirsa Abu Lahab terlambat berarti setelah Abu Lahab diciptakan Allah baru pirsa. Iku berarti ilmu Allah Ta'ala terlambat, datang kemudian kan. Terus singgung akhirnya ana unta loro sing sitok dicancang kaki kanan sampe kaki kiri dikon mlaku berlawanan. Sampai Ahmad bin Hanbal berkali-kali pingsan. Makanya saya sebagai wong apal Quran, orang paling saya sering Fatihah itu Ahmad bin Hanbal. Bahkan di atas Imam Asim, karena orang paling mempertahankan sakrale Quran itu sinten? Ahmad bin Hanbal. Imam Asim niku nggih wong alim tapi namung melajari makhraj ambek riwayat. Tapi umpama pasiku Ahmad bin Hanbal kok darani napa? Quran hadis, berarti wong dosa enake perkarane mok barang napa? Hadis. Mulane kabeh ulama nek ning Quran tawasule wis sinten? Ahmad bin Hanbal. Akhir Ahmad bin Hanbal sing nasihati iku maling. Yo maling tenan. Maling tenan, maling turan yo fasik. Lan juga dengan fasik nemen-nemen kadang yo ana gunane. Pas dekne ape di penjara, aku ketemu maling ning penjara pinggir. Ya Ahmad, anta safirullah, kowe iku utusane pangeran, kowe kudu sabar. Aku iku maling, digebuki ping 1000 ora ngaku, padahal aku maling. Mok demi mempertahankan aku ra konangan. Mosok demi kebenaran ora kendel koyo aku. Mulane Ahmad bin Hanbal ora ana maling sing tak dongakno rina wengi koyo maling iku. Perkara perkarane aku sabar ngene iki barokah nasihate napa? Maling wong aku alal batile sabar, mosok kuwi alal hak gak sabar. Iku nganti maling ini penjara Ahmad bin Hanbal metu men didongakno. Eling, ora ana maling tak dongakno donya akhirat koyo maling iku. Untunge maling ora kuwe, cara kuwe entuk dongane sinten Ahmad bin Hanbal. Wis ngono pangeran kersane, kadang maling ya apik. Dhewe aku sing maling wae. Nyabari aku dituthuki ping 1000 wong aku maling, kok kowe bening gak kabar. Akhire sabar, anggere nek no, dituthuki iku meh kesempere ling. Maling wae sabar kok aku ora. Maling wae sabar kok aku. Wis. Imam Syafi'i milih minggat. Iki terus jadi perdebatan ulama. Hukume minggat gak gentle iku piye? Namane kan gak gentle, gak seru lah. Ora wani ngadepi napa resiko. Mesir mboten nderek wilayah Irak. Aman dene ning kene pundi? Mesir. Mesir zaman iku tesih Sunni campur Syiah. Pokoke padha-padha darani Quran napa? Qadim. Walhasil Imam Syafi'i akhirnya ketemu Rasulullah, ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Ya Aba Abdillah, panggilannya jeneng ya Aba Abdillah, ya Syafi'i, kirimkan salam ke Ahmad bin Hanbal. Katakan innallaha ta'ala yaj'alu lahu liwa alaman fil mahsyar bisabrihi alamin hadil Qur'an. Kandani sumben dikne untuk gendera khusus ning mahsyar mergo sabar darani Qur'an kalam wah napa qadim. Alhasil Imam Syafi'i niku ngutus murite Imam Muzani metuki Ahmad bin Hanbal teng Baghdad teng Irak. Riyan namine Baghdad. Jadi kunane kuno Irak ora tau bener. Riyan membantai Said Husain bariku ulama-ulama mulai zaman Babilion sampai peristiwa Najaf, Karbala, terus saiki iki ya ayu manane kon ngamati kok pengamat saiki Irak kok amen geger waduh islami kok tukaran dah aku lama ya mau melok ngomong ngono Irak geger mulai zaman Babilion kok malah mbok warai ilmu sing anyar-anyar. Walhasil Imam Syafi'i selamat terus teng Mesir ngarang kitab sedame pokoke dene penting ngindari sinten fitnahe Quran ambek maca hisib. Dungo walhasil pemerintahan iku guling dadi Muktasim terus duwe raja sing menghormati Ahmad bin jari Senawawi Banten, Senawawi sing aran tafsir Munir itu ada perdebatan gini. Orang ingin mati syahid itu boleh apa ndak? Misalnya koyo Mustafa iki perang terus kepengin mati. Oleh ta ora? Enggak cara sampean. Wong kepengin mati syahid itu oleh ta ora? Apik ta oleh ta ora? Perang ya perang, mboten-mboten teror, mboten bom bunuh diri mesti perang, sing perang misalnya contoh sing mesti bener lah. Nak bom bunuh diri kan kontroversi harus darane oleh harus darane ora iso basul masail kan. Lha wong sing nglakoni ora ngenteni keputusane basul masail wis nglakoni lagi dibakas. Sing basu wis ora ngarah wani bom. Enggak cara sampean misalnya perang mbek wong kafir terus Mustafa kepengin mati syahid oleh to ora cara sampean. Oleh dong enggak jawab oleh to ora. Lha iku masalahe sampean. Sampean itu masalah iku gak anut Imam Syafi'i. Enggak cara Senawawi ndak boleh. Bagaimanapun orang syahid itu maktulal kafir. Maktulal kafir itu zillah. Taruh saja sekarang dihitung secara matematika. Orang kafir itu 1000. orang Islam 500. Karena Anda ambisius nang mati syahid ben nang keloni widadari. Kok kabare kan nak mati syahid untuk widadari kan trauma bojo elek judes macam-macam. Untuk kan ingin secepatnya mati syahid. Mesti utang bebas macam-macam lah kasus-kasus bebas. Jadi saya Nawawi bagaimanapun ingin mati syahid itu maktulal kafir. Dan kalau dia maktulal kafir berarti tat'if lil muslimin. Berarti Anda ingin pasukan Islam berkurang satu, itu satu. Hanya Anda egois kepengen nang lebu swarga untuk melupakan utang dan sebagainya. Anda egois kepengen lebu swarga tapi mengurangi kekuatan Islam. Lan cara Imam Nawawi maksudnya syahid zaman sahabat ra ngono. Kudu ento, misale ki nekat mateni wong limo terus kaya mati. Aja kok mau kepengen mati tok. Nah ini yang disalahpahami orang-orang sekarang. Dikira mati tok, lan mati tok kowe egois bagaimanapun Anda meninggalkan pasukan Islam. Lah anak sing kepengin koyo kowe 100. Lah anak sing koyo kowe 200. Mbok yo wong iku mikir, menan jare Imam Syafi'i, aku aja kok ning Irak. Engko malantek sing darani Quran Qadim wis tak ngakali lah sing penting kok isih ana aku tak ngarang kitab nak Quran iku Qadim. Jadi ora maksudnya ngene kabeh wong alim aja mbok kon milih mati engko ora ana sing mulang. Ya sing ngakali sithik-sithik pokoke urip. Ya ngono. Jadi uang kudu adinu aklun waladina diman tak aklala. Mulane uang kepen mati syahid. Yo coba delok syahid itu nang bus wargo pi pi maktulal kafir. Uang sing dipatah ini uang kafir ku zillah. Nomor loro tatif melemahkan orang Islam. Nomor telu setiap nabi nak perang kepengen menang. Kepengen menang, kepengen mati tak kepengen menang. Kepengen menang. Jadi kuduro, mengapa kita rasa mati? Urip ini sampai, faham gak? Perkara ini, ya urip ngono ae. Tadi kita kuduro. Jadi kemalahan kita kudu ngaji be wong alim. Mereka ilmu itu butuh sanat. Sanat kulo teng Syekh Nawawi, wong Syekh Nawawi nembe dong gak wong. Garwane Syekh Nawawi itu tu Syekh Dirabi Buyut kulo teng Kudus. Terus Nyai Hamdan Ariyan itu garwo nome Mbah Nawawi itu Rabi kalian Raden Asnawi nabo Kudus. Kau senawawi nembe, wong senawawi misalnya kulo, Mbah Mun di guru Mbah Karim di guru Mbah Hasyim di guru Mbah Khalil Bangkalan itu ngaji kalian saya sini. Nawawi, senawi ngaji Mbak Syekh Arsad bin Abdus Somad nopo ban, Banjar. Terus tuki, Pak Doni terus kok Minangkabau Syekh Khotib. Mestinya Jogja itu ada wong alim. Mereka pas Syekh Khotib itu, wonten tiang Jogja alim teng Mekah, namanya Syekh Bakir Jogja. Tapi dukung saya ini dukung raroh, kalau mau Syekh Bakir ini atau raya raroh. Paling golek Syekh Bakir Tidar niku sing numbali tanah napa Jawa. Angger gak golek Joko sinten sing mateni sinten? Sing tukaran sapa? Aji Soko nggih. Sing Musa Dewata Cengkar golek pisan kok malah. Jimat sing golek. Kula klenek Jawa iku roh kabeh. Dadi sampean kudu roh sejarah. Mulane ulama-ulama iku rata-rata menghindari fitnah. Perkarane kena dipateni iku ngurangi kekuatane wong napa? Islam. Mulane perang kepengin menang. Kepengin menang mateni wong kafir, meskipun kowe akhire dipateni. Tapi kowe aja kepengin syahid dengan bayangan nang mati nang mlebu swarga. Kanca mbok barno dadi wong sing lemah. Paham ya dados kudur. Dadi kudur. Madzhab-madzhab. Mun walhasil Quran akhire kodim barokah ditirakati Ahmad bin Hambal. Suwong rawani ngotak-ngatik Quran darani napa? Darani napa? Kodim. Mereka Khalifah Makmun puara tenan. Kulo gadah tek pidato ni Khalifah Makmun. Pidato ni ngaten kulo gadah tek. Ulama-ulama disurati termasuk Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Anda yakin kalau Quran tu qadim? Quran sendiri mensifati dirinya uhkimat ayatu di itu berarti makhluk. Terus dia cerita tentang Abu Jahal Abu Lahab itu kan makhluk semua. Yang cerita makhluk berarti makhluk. Menjarah Ahmad Hambal, aku orang tahu Allah goblok kaya kue. Maksudnya goblok kaya kue itu Allah itu ngendikan persona apa terjadi ku ilah yaumil kiamat. Saiki Allah ya bakas kiamat, kiamat itu mben, berarti rawolah gerung terjadi rawolah dibakas. Lah ya nak bahasan kudu sesuai kejadiannya, Allah rawolah bakas kiamat wong kejadiannya sumpen, tapi Allah oleh bakas ya bodoh, Allah wis bakas Abu Lahab sedurunge kejadian Abu Lahab, wong Allah bersa lan mesti kejadiane kaya sesuai persane Allah Subhanahu wa taala. Ilmune Allah taala qadim lan sing terjadi mesti sesuai ilmune Allah. Nah, ini sampean ikhlas ae dadi murid kula, catetane wis ngono. Segremeng-gremeng wis pokoke catetane. Mulane Nabi Musa niku debat mek Nabi Adam mek terkenal cerdas lah tetap kalah. Ya ora kalah jare Nabi Musa ya cerdas tenan. Jadi pertama dekne mati kapundhut itu sing dilabrak ku Nabi Adam ning alam mewangkel. Perkara dekne ning donya kan wis tau disiksa Firaun, playon, lara kabeh lah uripe dene. Ya Adam, ya Abal Basar, jenengan u bapak yang menuso, tapi antal tadi akhroj tanas minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara jenengan sing salah, akhirnya anak turun jenengan urip ning donya, akhirnya lara kabeh, utang barang macam-macam, gak ada no BPKB, macam-macam lah. Coro jenengan rasa salah, usah anak turun jenengan lahir ning swarga, kan aman sentoso. Tapi gara-gara jenengan salah, akhirnya kan lahir ning bumi, ono PHK, ono nganggur, ono UMR, macam-macam kan. Apa mangan ae dadak nuntut napa? UMR, repot apa? Sampai mangan ae dadak gadek ono BPKB, macam kan repot urip ngoten iki. Jawab Nabi Adam sebuti, "Ya Musa anta kalimu wa, kowe iku kalimu wa. Bukankah Anda belajar di Taurat, nak sampean kok ono nabi?" Nggih ono. Lah iya, aku iku ditulis iku sedurunge salah pirang puluh tahun. 40 tahun sebelum aku digawe ora is ditulis, nak skenario ne aku salah terus ditakok bumi. Terus ning bumi nak wis rusak Allah ngutus para nabi. Skenario Allah iku gagal kabeh nak aku urip ning swarga, mergo ora butuh nabi, ora butuh kue barang iku. Dadi dhisik endi salahku mbek catetane? Nggih dhisik catetane. Lah iya wis ngono salahno pangeran kabeh nyalah. Yes, ngono. Jadi piye benro, jadi ilmu macam-macam. Nggih, dadi kaya kudu ro ijtihate melani Imam Syafi'i ku ngindari fitnah. Alasane Nabi Muhammad yo hijrah, ndak selalu menghadapi musuh. Nyatane dipindah teng Buti Yasrib. Mergo musuh mbok adepi terus kadang yo kesel tenan. Ya kadang-kadang yo endo barang ya ngono fitnah ya kadang-kadang napa endo. Melane nak ana to'o ana penyakit kepageblek ku jare Nabi ojo mirih tapi nak kowe ning kono ya ojo mirih. Tapi nak kowe ning bumi li ojo rono. Era Sayyidina Umar ana penyakit menular ndekne melayu. Dinyek wis sahabat-sahabat. Jenengan kagae ngono ana penyakit kok melayu. Berarti ya melayu sangka kodok kodar. Jare Sayyidina Umar nafirru min qodarillah ila qodarillah. Aku melayu ngene iki dikodok pangeran padha. Wala nafirru min qadarillah ila qadarillah wa min qadarillah ila qadarillah. Dadi aku mlayu ngene iki ya kodok kodare apa pas repot song pinter wong pinter apa kandhani dadi wis ngene iki. Mulane Abu Nawas iku wong paling manfaatno niku. Dadi dhekne kandha ning pasar bahwa ana akhna minallah. Ora ana wong sugih kaya aku, pangerane sugih aku. Wis wong seneng kontroversi. Nomor loro iku ana akrohul haqqo wa uhibbul batil. Aku paling gak seneng mbek barang hak, paling seneng mbek barang napa batil. Akhire sing iso mbak sing iso roh tebakanku tak kei hadiah, tapi nek sing ra iso kudu ngeki hadiah aku. Akhire Harun Rasid itu melok nebak ora iso padahal raja. Akhire dene cerita sak sugih-sugih pangeran ora di anak ora di bojo ya ora di utang, aku ya di anak di bojo. Song sarap ejaran. Jadi terus dia ni muni wah anak krohul hak kok aku rasa seneng barang hak. Kok aneh barang hak kok aku rasa seneng. Jadi ini dalil al mautu hak wan naru hak. Jadi mutin an naru hak. Sopo sing seneng neroko. Melani aku rasa seneng barang hak. Maksudnya kan al mautu hak wan naru hak. Aku sing seneng mati sopo sing seneng neroko. So, terus aku seneng barang batil. Wedoan mainan nak barang batil, aku ya seneng. Terus sesi Harun Rasid mending. Nah, iku aku wedok aku barang lagi. Akhirnya tu hadiah. Dadi dhisik iku zaman Khalifah Harun Rasid iku ana Abu Nawas, tukang ge guru-guru ge tebak-tebakan ilmiah ini, ya, tapi uang mari pinter. Mulane ngeron cerita pun, kalau gak ada kitab, jadi jenenge Abu Nawas. Iku pancen cerdas tenan Abu Nawas. Di ini pepatahe iku rokok zuja jua rokotil khomru watasha bahwa fatasha kalal amru. Fakaan nama khomrun wala kodahu, wakaan nama kodahun wala khomru. Jadi gelas itu nak sing putih bersih, terus diisi banyu bersih. Wong sing roy awale banyu darani koyok banyu tanpa gelas. Sing roy gelas darani koyok gelas tanpa banyu. Jadi dek ni makomku wes ngono iku. Edan campur jadab, jadab campur edar. Jadi wes kelas berat ini. Jadi wes dek ni terkenal wali gara-gara Harun Rasyid itu tahu melaku-melaku. Delalah roh amate pas atus. Ketok gegere bek rambuté. Harun Rasyid itu wong soleh. Zino rawani, ra zino kepengen. Terus ra iso turu. Bareng ra iso turu, ya aja tiru mau cerita ae ya aja tiru. Bareng ra iso turu ngundang penyair. Sing iso nurokno aku tak bayar. Akhirnya ku wabe cerita asik, akhirnya sak jam. Lu aku ra turu. Tak pecat kan. Ono nek sing cerita asik, akhirnya asik ngrungokno dipecat meneh. Terakhir Abu Nawas, mulai setengah telu sing antuk menapa. Setengah telu cerita. Cek Abu Nawas, aku ceritani ben iso turu. Niku, wonten semut niku mlebu kuping, penasaran pergi piye. Bareng tok jero niku mambu, kathah cureke. Terus medal. Bareng medal ngerasa penelitiane dereng tuntas, mlebet malih. Bareng mlebet mambu medal malih. Ngerasa dereng tuntas, mlebet malih. Oh, wah cerita kalau turu. Turu deh. Kan menang, pokoknya sing iso ngasil lo turu, menang. Bareng turu, dikasih hadiah deh, mergo kasil nopo, kasil turu. Tapi terakhir mending, bareng dikasih hadiah mending. Tiang lanang kok rawong wedok ayu kok ngguri wis malah mari ra iso turu mu mari pikiran tok terus lha itu Harun Rasyid lho kok nginceng aku mboten ah semenjak aku terkenal wali den preman iki terkenal wali perkara ne ngerti sing terjadi ning dalam napa istana semenjak aku terus dimitosno mbok piye nasibe apik den aku yo ora roh nek iki ora roh ngerti-ngerti sairan-sairan ilahi lastu lil firdausi napa ahlan dinisbatno ning Abu Sinten Nawas nasibe apik den sak Indonesia ku anggar pujian ilahi lastu jarine gaweane sinten Abu Nawas yo hubungane mbek pangeran wis ndakek den Gusti kula mbus warga ketoke mboten pantes tapi ya wala aqwa ala naril jahim bun rokok ya mboten kuat wis aneh wis pikiran wis ngajak angel tok niku dadi kula mlebu swarga iku ora pantes ilahi lastu lil firdausi ahlan kula niku mboten pantes mlebu swarga tapi wala aqwa ala naril jahim mlebu neraka nggih ra kuat terusane pokoke dosa kula nggih kathah tapi mosok sepurane jinan kalah kathah wis wis mulai nuntut-nuntut mulai gitu sekolah gitu kata masa sepuluh ane jenengan kalah kalah kata bar saya gitu saya kira wa intat trut faman nakti sekolah kulo pokoknya dodok lawangan ini jenengan terus mau usirlah tetap teng beriku ifoy teng beriku terus kulo sewan sinten malih nak buat tentang jenengan walhasil di nape mati ku susah perkara ini serandi ngamal kondo anak-anak aku iku ngamalku mau nyana nawang Islam dari seurep-urepku guyon saya kau nak mati ku serai so guyon mulane ben aku tetap ngamal gembokku mbek pintune kudu gendhe gemboke. Ngana anger wong ziarah Abu Nawas wis guyu, wong gembok mbek pintu gedhe gemboke. Iku wis terakhir amale dene. Nanti. Lha wasiate dene wanane njuk kafan bekas, jare ben ra ditakoki malaikat. Kok nak ditakoki, lho ini sudah lama kok masih ditanya. Mereka kafane nopo? Bekas. Parah dene tadi. Dadi dene bayangno iku saking lamanya bodoni Harun Rasyid nganti bayangno iso bodoni malaikat. Semacam-macam iku ya umat Kanjeng Nabi, ngoten niku. Ngono-ngono iku ya umat sinten? Kanjeng Nabi. Lah iku elmune niru Sayyidina Umar, cuma Umar luwe apik. Ya masyhur kan Abu Nawas melayu sangka udan terus diwamuk wong akeh. Ya Abu Nawas udan rahmati pangeran kaya kok melayu berarti melayu songko rahmat lah dibang idak-idak rahmat ya lah saya parah wong Abu Nawas parah pokoknya ilmu ku runtuh ning arepe dhekne ku runtuh wis rusak kabeh ya wong meneng ya piye sarap sitok wis tapi wong pinter lah iya udan rahmati pangeran berarti kira melayu melayu songko rahmat. Lah ya jari Abu Nawas ya dibang ida-ida apa? Rahmat.

gawean Amerika berarti ki bayar pajak, nanti pajaknya pakai senjata untuk membunuh orang Palestina lah habis ki. Ya ora. Iki pedagangnya non muslim kok badine nduk bangun gereja berarti ki memberi kontribusi ayo apa neh ki. Contoh apa ayo sajadah gaweane Cina bodoh ae. Ken apin halal mos iku wong anggere udan mangap iku halal wis. Mangan iku tok ae aja liyane. Kambi benange gaweane Cina. Lah nek Cinane kafir Kristen kowe membeli transaksi nanti labanya dipakai apa? Bangun gereja haram. Kata sok suci piye jejel kepengin halal zaman. Gak iso dari Imam Ghazali halal lu paling halal nek kepen zaman akhir pokoknya banyu. Kolange ceblok terus mangap. Ojo ana ada sing mesti ketukune ning ndi? Ya langsung mangap. Edan sithik-sithik to. Wis biasa iku jadi nunjukno nak terus dawuh ulama-ulama wa misdaku dzalika qauluhu ta'ala kulia ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wong sing disifati Allah israf asrafu ala anfusihim iku wae cek diundang Allah ya ibadi ya ibe kawulaku sing israf rene lho aja putus asa saka rahmat kula wong Allah wae jek nyeluk-nyeluk kok kowe tukang usir maulidan kok tatonan. Wah seolah seneng nabi kudu kabeh takwa, minyakan. Wah, ora ono ngene, ora ono seher ngono aturan. Nah, kula mau cerita, kula niku anak kula niku seneng Habib Syekh. Dadi kula niku ora ono seher maneh iki delok nang ketara anak kula sak krune. Wah, iku sing joget yo macam-macam iki kula takoki tiyang Gus nek ora jenengan suwi, aku iku wong alim ora usah takoki. Roh wae dalile wong preman oleh apa? Maulidan. Malah nak cerita tentang internet ini bener bora tapi kata kiai cerita. Jadi tentang internet itu Said Muhammad Alawi itu nate kasef. Kasef semua pun ngerti perso Rasulullah. Rasulullah niku pertama wonten aswida. Aswida itu sekelompok orang banyak. Takoi manhum ya Rasulullah hum al muhajirun. Sada aswida kathirah manhum ya Rasulullah hum al ansor. Manhum ya Rasulullah hum ahlul Arab. Bareng faro'a itu waro'ahu aswidatan kasiro aksar wa aksar wa luweh akeh. Terus Said Muhammad takok manhum ya Rasulullah hum ahlu Indonesia niku wong Indonesia. Wah gitu nang. Jare kiai sing pidato, sing kiai sing crito niku. Kena apa kok paling akeh? Mergo sing ra salat lah melok mauludan. Yes ngono. Dadi kula mau cerita. Dadi wong elek iku ya sing elek iku sing pas prilakune elek. Tapi ra iso dicegah ilallah wa rasulih. Buktine Allah cek manggil kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Terus Kanjeng Nabi nek ana wong maksud tonu aiman dhewe Nabi latal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Jogeman kelanati nu eman piye-piye ku seneng Allah lan rasul. Jen manusa ku aneh. Kula nu sering dikonco fasik. Wong sing biasa fasik ning masjid, iku kon fasik ning klub yo ora gelem. Nu Aiman kon ngombe ning klub yo ora gelem. Ora lega ngombe nang arah pinggire Kanjeng Nabi. Lho piye ge jajal. Ora iso dekne urip wong wedok-wedok sing mlodo ning klub gak iso. Mulane wong yo aneh. Lha wong fasik ora seneng kumpul wong fasik. Nak takoki lho kowe kok ora tau kumpul wong fasik. Aku seneng kawur Nabi, tapi nak kon ra minum ra iso. Lah misale rak minum piye ora iso. Lah misale kumpul wong fasik ora iso. Kepengin awor Nabi kok kumpul wong fasik. Gak bingung tapi ngadepi ngene iki. Kadang kan preman-preman masjid tuh. Kon preman ning perapatan ra gelem, pokoke senengane awor kiai. Sing dipremani ya seputar kiai. Wah, yo bingung wong ngene. Yo ngono Allah gawe manusa wis ngene iku. Ben gawe tebak-tebak. Lah Nabi Musa ku ngalami ngene iku. Wong soleh calon nabi dipakani Fir'aun. Musa iku ora mangan donyane wong soleh, donyane pangeran, Fir'aun iku ngaku pangeran. Sak cilik-cilike dirumat nganggo fasilitasi Fir'aun dadi nabi. Nabi Muhammad difasilitasi Abu Lahab dadi nabi. Cilike sing rumat iku santri apa Abu Lahab? Ayo kabeh tareh takoki. Sing rumat Kanjeng Nabi NU apa Muhammadiyah apa Abu Lahab? Enggak jawab apa? Gak ada sok suci. Malah dewe Imam Fathul Bari. Kau jangan tahu mengani wong sufi. Pakanan kudu halal berlebihan. Rasa ngono. Cara hukum pakanan wajib halal. Wes ngomong ngono. Rasa berlebihan. Nak barang kok haram jadi neng ini. Di sini Allah gak peringatan. Piye piye Nabi Musa di rumah Fir'aun. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Ya kan usah takok. Lah hukume piye, Gus? Ya hukume ngono, gak apa ngukumi. Lah cara pangeran ya ora ana halal ora ana haram, tenang ae pangeran. Cara pangeran takok, "Gusti sepundi to kekasih jiran dipakani donyane Abu Lahab?" Jare sapa donyane Abu Lahab? Donyaku. Pangeran nek sing gawe tenang ae. Tapi Musa kok dirumat donyane Firaun? Firaun sapa? Lha ngono. Jare sapa donyane Firaun? Donyaku. Selesai kan? Nanti saya ingin untuk proposal duit di operat jelas, ya, insya Allah ya halal ngono. Sanggup ya ngono aku wis kok repot. Wis muga-muga halal lah, misalnya kayak hukum halal keberatan sing sufi-sufi yo muga-muga halal. Kuwi donyane pangeran. Masa mu donyane sapa? Masa pripot yo donyane pangeran, ora donyane Amerika, ora donyane Indonesia. Ya ora donyane Setia Novanto, wae pangeran ngono ae, ora ono sing duwe, ora wae presiden, ya ora wae wakil apa? Presiden wae pangeran ngono. Niki penting kula aturaken ben kowe ro. Madhab sufi ku wis tercerabut kota are. Dadi kaya kudu sufi ku bayangan wong ideal. Tapi nek apa nggih tareh ora ngono iku. Musa ku dimaki-maki Firaun, "Alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika sinin." Kowe cilik tak rumat. Kowe tak pakani nganggo fasilitasku kok saiki wani aku. Nabi Muhammad cilik di rumat Abu Lahab. Wis ngono pangeran kersane. Allah wis ngersakno ngono ke apa? Apa apa? Musa Samiri malah di rumah Jibril cilik. Tapi dadi bedua. Lagi masalah-masalah sing sampean kudu ros. Mulane sampean sementing urip iku mak Allah wa ilallah wa fillah. Ki yakin dunia sing mbok pangan kok Allah. Sementing ki aja nyolong, aja korupsi, aja zina. Wis soal pakanan-pakanan anggere sing ketok wis pangan ngono. Wis biasa. Biasa. Mulane dawuh Abdul Hasan Asadili, kowe mangano sangka dunyane wong Islam sing fasik. Tapi aja mangan sangka dunyane pendeta. Piye-piye wong Islam sing fasik, iku dunyane iso dikhalalno nganggo tauhid, iku kabeh wae pangeran. Mulane tiang-tiang sufi riyen nak mangan barang haram diakali barang tenang. Riyen masyhur Raden Asnawi ana Cina karena dia revolusi Cina, ana Cina ingin mempermalukan dia. Beliau diundang, pakanane iku celeng mbek babi. Barang permangan lagi didawi. Pak Yai tahu yang Anda makan. Di depan umum ana santri-santri. Napa? Sing saya sugotkan kiai ku daging babi mbek daging celeng. Raden Asnawi wong alim. Alhamdulillah. Ya cik mbok ora tau mbok bodoni ora tau mangan aku. Ya ngono pinter bodoni bareng ben aku ora rasane daging babi. Kuwe cewa cinane nyongkone beliau malu ternyata pedene ra karuan alhamdulillah. Ya ngono pangeran ana ape maringi barang halal cacah. Mengko mangan aku ora haram. Nak haram ora ora rasane gara-gara dibodoni. Halal kan ora ora. Kubut tuh jinan, aduh mas ngakali wong ini serepot. Faham itu? Ya tuh gale Abu Nawas solat lali, solat jenazah, dia ini tetap rukuk, tetap sujud. Asli ini gua bloknya rakaru, jadi Abu Nawas tuh lali tenan. Buareng ditakoki Abu Nawas, napa solat jenazah mohon mulai model lancar, wonten rukuk. Aku serok tuku kabar kau pengiran. Dosane bapakmu akeh banget. Jadi untuk menyelesaikan ini solatnya kudu nganggo rukuk. Bariku dek ningi pami benda wes ngadek tok. Orang rukuk, orang sujud. Niku keluarganet protes nih. Ya Abu Nawas, kenapa ini tidak spesial? Kok gak ada rukuk, gak ada sujud. Ini ringan dosane bapak. Seneng. Akhirnya bariku anggere Abu Nawas salat kan wis gak rukuk. Wong do seneng. Wah berarti ringan iku. Padahal iki mergo wis eling iku. Song sarap-sarap iku srepet. Lha iku masyhur yen Ki Bisri ape Gus Mus terkenal ki seneng guyon. Dene ana Cina akrab ndelalah kepikiran kon nyolati dekne. Ya terus jamaah ngisak ngono ae. Bareng cinane takok. Itu sholat apa kiai? Pokoknya sholat. Gak nyolati apa terus ngajak santri ini jamaah isak nih gue jenazah ngono aja. Sementing es kita apa? Sholat tak kayak kiai. Iya kok nyolati wong kafir? Tak kono santriku sholat isak. Kena seniman kiai serempet tuh. Wis kunane kuno riyen ana Nuaiman zaman sahabat terus ana sinten Abu Nawas iku terus wonten mawon iki sing seni wonten wis masyhur. Wong bapak nak crita kula santri saiki apik-apik dhisik ku seno akal tenan. Riyen kanca-kancane bapak riyen zaman mondok ku nak ra di dhuwit. Niku anake tamu dicolong. Ya anake tamu cah cilik umur 7 tahun 5 tahun iso. Termasuk iki Bisri barang niku. Iki Bisri mondok ini. Tapi sing parak sing 7 kilo 6 kilo. Wong tuane bingung nangis mulai terus diterno. Diterno maturune ora karuan. Matur nuwun Kang, gawani beras dhuwit. Dadi wis ngakali dimatur nuwuni entuk dhuwit. Tapi alasan, lha yo ngono nambek santri, lomoe kok ngenteni diakali. Dadi maksude lomoe kok ngenteni apa? Dakal yang jajal mulai awal gue beras ayo rata kenek no. Parah di sini. Jadi Nabi seni katus Nabi Musa ini gue kata Nabi seni Nabi Musa itu paling alami di bedak Fir'aun ya wedi Melayu bareng Melayu ketemu cahayu loro delala itu nengguri nono angin bawa angin bawa ras pokoknya angin rosikil Nabi rosikil ya Nabi Musa mana ya roh putih bareng ya pokoknya Nabi Musa. Tapi mung dekne Nabi terus tobat, dek ge mlaku guriku wae. Mulane Nabi Syu'aib diaturi putrine, Nabi Musa niku tiyang inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sing bakal jenengan sewa tiyang kuat terus kena dipercaya. Mergo mestine wong roh aurat ora seneng. Nabi Musa ora seneng. Malah njuk cawe dheweku mlaku gurine. Tapi piye-piye kan tau roh ya Nabi Musa niku, piye-piye tau roh ya Nabi Musa niku. Dadi Nabi Musa iku wis parah tenan wis. Lah tapi iku dadi nabi kebanggaane Bani napa? Israel. Mulane sampean kudu roh. Akhire wong Yahudi selalu memperbandingkan tobaté kaum Nabi Musa kalian tobaté kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean kula critani. Kula wingi pas ngaji tafsir teng omah kula niku pas ayat walau anna kata bena alihim ani ketulu anfusakum awi khruju min diarikum ma fa'aluhu illa qalilum min. Merko wong-wong Yahudi Madinah ku ngenyek ambek wong sahabat. Umate Muhammad ku cemen, wong dosa kok tobat istighfar. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru wa wastaghfara lahumur rasul la wajadu wa tawwabar rahimah. Dadi tobaté umat Nabi misalnya delok cah wedok macam-macam iku mau istighfar. Bodoni wong ya tobaté mau balekno wis. Wis ngoten iku. Jare wong Yahudi iki ketok nek ajarané Muhammad iku kalah mbek ajarané Nabi Musa. Kaumé Nabi Musa dhisik nek tobat dipateni. Mergo nek kaum Nabi Musa tahu salah nyembah anak pedet faktulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda napa bariku. Lha iki ana tobat kok istighfar tok. Mulane sampean nek istighfar dalu-dalu ping 100 iku sing ngambek aja nangis tok iku kudu ana guyune. Piye-piye iku gentine tobat bunuh diri. Mulane wong alim-alimmu nek istighfar ora pati nangis. Perkarane ngilingi istighfar iki luwih apik tinimbang tobat kudu mateni. Awake dhewe mlane astagfirullah kula nyuwun sepura Gusti dosa kula kathah tapi ana guyune. Guyu seneng piye-piye iki umati umatun marhumah dhewe Nabi. Umatku umat sing diwelasi tobaté mok cukup ngono. Zaman Nabi Musa tobaté iku faktulu anfusah. Mlane ayat iku sak urut. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru wa wastaghfara lahumur rasul la wajitu buha tawabar rahima fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Terus walau anna katabna alaihim iku nunjukno nak tobaté umat Nabi niku cukup istighfar. Lho soal zina ana rajam maling ana diketok tangane iku nak lapor ning hakim nak ora wis pokoke tobaté mari. Mari mareni terus tobat. Mergo Ma'is itu pas ngaku zina mbek Nabi mengo ping papat. Kon ra usah lapor langsung napa? Tuh, cuma nek wis lapor hakim wajib melakukan rajam. Tapi misale ra lapor langsung tobat kan angsal. Ora ana ulama dawuh syarat wong zina nyolong tobaté kudu lapor hakim mboten enten. Paham sing maksud? Kon langsung napa? Kon langsung napa? Tobat. Lha iku pinter-pinter wong Yahudi. Amalane Sayyidina Umar bareng krungu ayat iku terus marani wong Yahudi. Aku sumpah ning pangeran, umpama tobat tobatku diutus Muhammad, diutus Rasulullah kon mateni awakku, tak mateni awakku. Sono sahabat neh marani ulama Yahudi. Kandakno bedua Yahudi, umpama nabi ngongkon aku mateni awakku kon tak pateni awakku. Sakhire nabi ngendikan wahum alqalil. Yaiku maksude ma fa'aluhu illa qalilum minhu. Maneke dadi umat nabi saiki ra usah sok suci. Cara kuwe dikandani, khin tobatem ke mateni awakmu dhewe. Masih ora tau sugelah teberat ya. Lah tobaté umat nabi kon istighfar iki ora gelem. Setengah papat yo turu. Istighfar malah jam setengah pohong iso-iso neng lapangan bisa rame bisa oh, itu buat dalilin ini orang pokoknya apik ada ayat tapi ada dalil-dalilan nak dalilnya ya bil ashari hum yastafirun yang waktu sahur itu sahurku waktu sahur itu setengah papat lah setengah songo yang apa itu kita ya orang kita ya orang ini besoknya rasa gede dalilin ini barang apik kok dalil-dalilan ya apik ada ayat pas ini ini ya rapas semacam orang waktu sahur. Nanti kalau suwon gitu istighfar gitu, nak misalnya no istighosah kubro gitu, melok mawon teko, esma niati siar, gitu niati nabo siar, kalau lagi nate teko, ya sering rata teko, ya sering teko, nak teko terus kaya wajib, rata teko terus sawangan di sentimen, yang kurang itu dang tiang, kaya separuhan, separuh teko, separuh ora, ya ono sing teko, ya kurang ajar, sirine apa gus, nak diudang mesti jenengan kadang teko kadang ora, ya sirine sing udang rana, bicara udang nabi teko terus aku. Kiaimu kandani, nak dek ini rasa mau sesek non nabi, mau nabi tapi undangan aku kudu wajib apa? Teko. Lah kau kadang teko gus. Lo lah nak acara bangsa acara ni setan tu kadang teko. Lah nak orang teko terus sama ngan dek acara ni setan. Istighfar barang ya boh. Setan. So ini wong kok. Angkerano dalil bid'ah nak bid'ah dolalah finar. Barang apa rasa dalil dalilan. Fong angker apa rasa dalil. Cuma pasai panjen istighfar itu waktu nopo sahur. Kau Allah ngendikan ya hadis kusi nak wengi ku karek sepertiga ku turun sing istighfar tak sepuro sing jaluk tak kei. Saya ki wong-wong itu udah salah kapra istighfar bareng wong akeh nuangis pas tengah papan be angop. Pas mandi-mandi ini malah be nopo angop. Astaghfirullah swangop skutuk turun. Nak jari Hasan Sadali malah elek menah komentari, elek banget. Allah itu rabu akal nyembadani dungane. Mergo malaikat sing diutus iku bingung. Jare Hasan Sadli. Lah kok iso bingung piye? Wa ayu waqfatin taqifu indak. Wa qad kunta sarok takadza wa kadza. Malaikat tapi nuruti dunganemu ora kok bermandek. Perkarane ke istighfar ya. Ya Allah, dosa kula jenengan sepura. Kersane kula niku mboten gadah dosa. Wis sampe dituruti ra dosa tok. Pikiran wis menculat. Kersane ibu swarga terus ngeloni widadari. Baru aku pikiran menculat meneh. Kau teng dunia bujuk kulo selek. Teng dunia lorok kabeh utang kulo kata ruwet. Akhirnya ujar Imam Hasan Sadali. Saya buat maksud aku lapor ruwet temu pun lapor dosamu. Jadi istighfar aku mesti ngerasa dosa tok. Tapi wong ngerasa dosa kok GR tu sampai nang lebu. Swargo maksud temu gue. Gue sobong tak istighfar tak. Terus malaikat buat kau ngurusi sing di swargane tak di sepurane tak. Piye ini lo maksudnya. Ben kok bermandek nurutin dise. Maksudnya prioritasnya itu tuh sing di ngono gambaran. Mergo jare Hasan Sadali, wong kok pelajaran mbek dongane maksudnya ya mau. Jadi cara ke sekolah Gusti kalau aku pengen lulus prestasi untuk jadi pegawai negeri terus jadi pejabat. Terus menculot-menculot padahal gue jek ning semester 1. Lah yo wong salah kaprah ya mergo ora ngaji. Wong Nabi Musa niku ndonga niku dituruti 40 tahun sangka dongane. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liudillu ansabili krobanat mis ala amwalihim washtud ala kulubim fala yu'minu hatta ya rawul hadabalan. Dawa Allah Ta'ala itu kau lakot ujibat dakwatukuma dungam tak sembadan isa. Itu Nabi Musa ngenteni itu 40 tahun. Berarti nak Mustafa juga dungo suge ini aku ngenteni 40 tahun. Nah itu mawon nak saniki mun seket berarti sugiye niku umur 90. Wis tamat. Wis tamat lah iya. Lah iya pangeran ngono. Mulane rasa ndonga njuk sugih, wis ngene slakoni ngono ae sing rasa sugih wis. Paham ya terus Nabi Musa niku dienggo bandingan tiyang Yahudi nglawan Nabi Islam rupane Nabi Muhammad. Sampai kaifiyae tobat wae wong Yahudi luwih bangga mergo tobat wong Yahudi dhisik membunuh awake. Tobaté Kanjeng Nabi umat mung trimo napa istighfar. Mulane sampean sing syukur, piye-piye tobaté kita namung napa istighfar. Mulane tobat itu kudu syukur. Aja tobat tok. Kula ngaji teng putih-putih cerita, kowe tobat eling dosa tok malah dosa. Mun ngandel kula. Piye-piye kowe iku mok nyesali kesalahan. Padahal faktane Allah yo maringi kowe kebaikan. Misalnya ge esuk ruhe ndelok cah wedok utawa ndelok rondo jam 8. Tapi ge esuk kan yo salat subuh, salat zuhur, salat asar. Lah setan ini berusaha ngelingno ruhin mau dosane tok sampai lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan ya subuh ya zuhur ya asar. Mulane dawuh Abu Hasan Asadali, pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Nek eling dosane akhirnya mulang gak gelem, berjuang gak gelem, mergo ngrasa awake kurang bersih. Akhirnya ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh, gak ngambil peran li izzatil Islam wal muslim. Mergo dipaksa eling dosane tok. Mulane eling dosa tok iku min maka yidi setan iku rekadayane setan. Mulane kula dadi kiai PD ku tak elmoni kula. Kula yo duwe dosa yo eling. Tapi kok eling terus emoh. Piye-piye nikmate Allah ganjaran ya akeh kula salat subuh ya salat zuhur malah eling terus nak bar salat. Mulane kula kuwatir ngono ana salat meneh mergo eling terus bar salat. Mergo kena eling dosa terus akhire kowe dadi mbalek gak wani, mulang gak wani, ngrumat musala gak wani, ngandani keapian gak wani mergo ngrasa awake dhewe urung ben. Benar. Betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara kau eling dosa. Mulane pintere Kanjeng Nabi, panjenengan nabiku nabi tenan. Marai sayyidul istighfar iku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ahdika mastata'tu. Dungane sebut istighfar. Abu ulaka bi nikmatika aliya. Gusti kula sowan jenengan beto nikmate jenengan. Piye-piye kita diparingi subuh, zuhur, asar. Abu ulaka bi ni'matika aliyah. Kula sowan jenengan nggih beto nikmate jenengan. Meskipun wa abu bi dzambi kula iki nggo dosa. Dadi fair. Dadi misale kesowan pangeran yo takoki. Hen, kowe ning donya opo wae? Nggih salat Gusti subuh, zuhur, asar, nggih jamaah, nggih ngaji. Ngaji Gusti kula tiap Gus Bakteng Yogya ngaji, nggo ngarep. Wah, oh, terus semua but kabeh kabehan. Ya dosa barang. Nggih Gusti, nggih dosa. Semangat di pas dosa pas ganjaran. Nggih udah-udi. Jawab jujur. Kowe aja geman muni dosa tok. Kowe nek muni dosa tok berarti mengabaikan nikmate Allah. Saiki misalnya kita bedheki. Ruhin 24 jam kumpul aku. Misalnya lho, ruhin 24 jam kumpul aku. Esok tak kei kopi. Jam 8 sarapan. Jam 12 mangan. Jam 5 mangan meneh ngopi. Barisa ngemi pancen dhayar dosan mangan nggih. Bariku mangan bakwan. Terus di antara hari-hari itu ruhin tak sentak. Celek tak goblok, tak kriting bocara jelas. Terus dekne mau eling-eling omonganku tok. Gus Bae udarane aku elek. Iku tok sing dieling-eling. Aku gelogak kira-kira. Prestasiku ngekeki mangan ping 5, ngentekno beras, ngentekno mie. Sing dieling-eling mau sisi-sisi omonganku celek. Yo gelo aku. Lamulane Allah dawuh fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kowe iku eling nikmate Allah ben dadi wong bejo. Mergo kena eling dosa tok ngruntuhno semangatem bela izzatil Islam wal muslimin. Mulane dawuh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, kowe manut mazhab kula niku putra kula Syadziliyah, bapak kula Syadziliyah. Meskipun kula nggih naksabandi wong riyen kula dijenengane Bahauddin mergi bapak kepengin kula niku entuk barokah Bahauddin anak naksabandi. Tapi bapak kula tarekah Syadziliyah. Dawe Imam Abdul Hasan Asadili sampean delok teng kene hikam nak teng kitab kula nomor 15 13 nomor 15 jus kali min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurinnas iku dawe Abdul Hasan Asadili waswas iku apa wong Islam dielingno dosane terus nganti ra terlibat ngurusi masjid ngurusi pondok ngurusi keapian mergo ngrasa awake urung suci akhirnya semua wong Islam mengabaikan kebaikan. Lha iku akal-akalane setan. Ngono iku akal-akalane setan. Menarik aja geman nyentak anak ora kok. Wah anak jajan 1000 entek, 2000 entek, 10000 entek. Wah anak jajan terus ngene-ngene-ngene. Terus iku jam piro? Misale anak jajan sampai sekolah jam 7, berarti jam 7. Engko tar sekolah jam 1, jam 1. Pe turu jam 9, berarti lagi 3 jam. 3 jam nak sedina 4 jam kan selikur jam gak jajan. Terus terus iku ning ndi jajan? Lha mboten ate kula nyentak anak. Bocah kok amen jajan mboten ate. Kula wedi pangeran takoki 24 jam kalong 3 jam kok terus-terusan ning ndi? Wong anak kula nek esuk ya subuh nggih jamaah, bar maghrib ya ngaji. Bocah kula sering tak elingno. Gus bocah mbok longgar mari sok ben nakal. Longgar apaan? Mumpunya menjajan terus. Terus e pirang jam? mau yo kita ayo subuh ya sekolah, sekolah ini jelo kelas yang mulai jam itu sampai jam rolas sampai ngaji yo bar maghrib meh nganti isya. Kita ayo terus belajar terus sholat. Kita ayo luwe akeh iku ayo tak mung yo. Eh tak kok. Padum bela anak lho aku wis kadung marek pangeran. Dadi pokoke aku hubungan karo pangeran eling sing nikmat-nikmat wae wis ra eling disitu. Ya pancen iku perintah pangeran. Fadzkuru ala Allah. Ala iku maknane nikmat apa musibah cek tak jawab. Misalnya kita bojo judes nuntut duit macam-macam. Kowe aja eling ikune tok. Kowe nuntut kowe iku wis bener. Misale nuntut lanangan liya iki. Misale bojo njuk wong lanang liya. Ana wong ganteng jaluki duit, kowe malah bingung to. Wis bener jukwe iku wis bener berarti normal lah bojoku njaluk aku iku normal wis bagus. Paham nggih? Terus ketika bojomu ngamuk, "Mas, kuwi wae bayar listrik wae blonjo entek sakmene kok mbok gawe mok sakmene." Bagus rasional. Mang kebutuhannya banyak kok tak gawe sakmene. Bagus, otaknya masih jalan. Kowe eling-eling sing bener to. Suami wong lanang misalnya banting gelas, bagus lah. Banting dasku malah koyo opus dasu. Jadi dene milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Paham nggih? Dadi kena bojo banting gelas, sekali-kali diapresiasi. Dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Coba kalau banting anak saya, itu kan pidana. Lah bagus kan milih sesuatu sing enggak ono pidanane. Berarti kan otaknya masih bagus. Lah ya misalnya banting Quran murtad, banting manusia kriminal. Terus dia ini otaknya jalan milih gelas. Pemana nak gelasnya plastik bagus lagi. Hanya lebih ya lebih tidak itu lah tidak masalah. Lebih bagus lagi. Lah iku aku hebat. Kula nu tambah yakin enul yakin nak Rasulullah Habibu anjen kekasih pangeran. Tekan istighfar wae Nabi cek marai Abu Ulaka bini amatika alayya. Kula balik jenengan nggih beto nikmate jenengan. Ndak semuanya dihabiskan eling dosa. Malah nak jari Abdul Qasim Al-Qusairi, wong istighfar kok eling dosane wong sombong. Wong istighfar kok eling dosane iku wong sombong. Lah terus eling apa? Eling jembare rahmate Allah. Aja eling dosamu. Kok nek eling dosamu, berarti seakan-akan kowe terus istighfar nangis eling dosamu. Bareng eling dosamu terus gak nyaman ke urip pembe Allah. Mestine kowe eling, ya Allah, kula nate dosa kok jenengan tetep sahno mujalasah mbek jenengan. Kula nate dosa kok jenengan sahno matur jenengan nyuwun sepura, ya Allah. Betapa besarnya hidayat Engkau. Jenengan ngertos nek kula nate dosa tetep jenengan tarik, jenengan angkat sehingga kula purun istighfar. Mpun ngoten jenengan mensifati diri Anda bahwa Engkau adalah Ghafurur Rahim. Jenengan dat sing paling kathah nyepuro. Nyepuro nu kathah menghapus. Mpun sehingga akhirnya nyifati Allah malane Rabbi ini zulam tu nafsi zulman kabiran katsira. Kula niku zalim kathah salah kula kathah. Akhirnya nyifati apa? Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro namung jenengan. Faghfirli fa innaka antal Ghafurur Rahim. Jenengan sepuro, jenengan dat sing akeh nyepurane. Sehingga kita asik nyifati Allah, Allah Ghafur, Allah Rahim. Orang malah larut eling dosane. Bariku nutuk-nutuk batuk. Sesuai wiridane gak astagfirullah, nasib, nasib. Lha iku setan, ngene kuwi setan. Wiridane wong-wong ngonten gak ana ilmune, bareng-bareng muni nasib-nasib. Dasar wong elek. Malah ngumpat-ngumpat. Ora ana sikot istighfar dasar wong elek, dasar nasib. Sikot istighfar yo astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lha apa aku dhisik anut setan? Dadi akhirnya ngene iki. Ora ana sikot istighfar ngene iku. Sikot istighfar yo Rabbi ini dalam tu nafsi lu mangka ora ana sikot istighfar kok. Dasar wong elek dasar. Lha iku jare Abdul Hasan Asadali, setan ngelingno kuwe sisi-sisi apike Allah maringi hidayat, ngelingno kuwe sisi-sisi elem. Akhirnya kita dijauhkan dari nyaman hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kemenangan setan menghalangi kamu nyaman dengan Allah, akhirnya kuwe mok frustasi. Lah wong soleh jutaan di Indonesia juga di dunia seperti ini. Tidak ngurmat masjid, madrasah kula piyambak dereng bener, ampun ngajak kula. Mestinya dengan ngamal soleh itu jadi ajang kafaroh, nggih jadi ajang kafaroh. Ora kok malah karena merasa ndak soleh ndak berani tampil. Lho soal kowe mau tampil sok suci gampang to, penting ora usah mimpin to. Nggih to, nggih asal gak melok mimpin kan gak sensitif to. Sing sensitif kan kowe mantan LP terus mimpin sok suci pidato. Jauhi segala maksiat. Lah opo kowe dadi wong tobat arek pidato bareng. Wong kan mencep, kowe iku sapa dhisik kan gitu.

yastaghfiru. Nan Allah ora bakal nyiksa nek ijek gelem istighfar. Nek saiki kare istighfar ora gelem. Dan semua segot istighfar saya pastikan ndak semuanya eling dosa. Jajal sampean istighfar wis asing biasa tahlilan ayo terusno. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya malah bakas dosa kan. Gusti kula nyuwun sepura jenengan dat sing abadi sing astaghfir atubu ila astaghfir wa alazim innahu la yaghfiru dzunuba innahu huwal ghafurur rahim. Mari ra mbok jiwai to. Tapi seneng pojok mendono wange seling dosane mung sifatmu ning kono nyifati pangeran mbok tangisi malah malaikat janggal ku piye Allah disifati kok malah nangis. Kan astaghfir wa alazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu wa terusane terus innahu huwal ghafurur istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mulane kula setuju mek mazhab Hasan Sadali. Saiki piye-piye wong Islam nganti rusak ngene iki gara-gara wong soleh-soleh iku eling sisi salahe masa lalu terus gak gelem memberi peran ning Islam alasane tau di akhirnya ana kekosongan. Padahal dawuhe bapak ngene, lha ya lha misale maling iku terus ngisi jeding masjid ayo tetep bep. Maling ngisi jeding masjid ayo tetep artinya ya tetap jadi ngamali. Laopo eling tahu maling terus ora tau ning masjid jare izin mergo tau du. Padahal misalnya ngisi masjid. Yo. Sale saiki ana wong fasik teko ngaji yo nambahi jumlahe akeh pengaji. Mau teko ngaji mergo ngerasa fasik. Lah saiki misale wong fasik ngerasa fasik kabeh tetep nekani pengajian nak pengajian mayoritas. Mergo sing fasik lah teko. Lah nek misale sing fasik aku mau teko wong rusuh. Akhire sing ngaji sepi to wong resik tok. Berarti sing ngaji wong ujub tok ngerasa resik. Malah repot toh. Lu wong ngrasa resik ra wong napa? Ujug. Ini dadi penting go pengetahuan jenengan. Piye-piye Nabi Musa nate dikalahno Nabi Adam, perkara nyalahno Nabi Adam nate napa? Nate napa? Dosa. Ternyata dosane Nabi Adam summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi napa? Wahda. Dadekno dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, dadi sampean kudu ngerti kene apa Nabi Musa tau dirumat Firaun, Nabi Muhammad tau dirumat Abu Lahab. Dunia ini diatur pangeran ben kowe roh nak biadil khairu kabehu ditangani Allah kabeh akan baik-baik saja. Mulane donga Allahumma la ya'ti bil hasanati la anta wala ya'tu bis sayyiati la anta wala haula wala quwata illa billah. Dadi tak warai carane donga. Ya Allah yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale nak roh, nak setan kan pikirane ngene elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layati bil hasanati lanta yang mendatangkan kebaikan ndak ada lain kecuali Engkau. Yang menolak keburukan ndak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya kowe bar nakal, bar salah. Bar iku kowe tobat, terus kowe ngeling-eling ya Allah jenengan cek saya ini. Mun ngertos kula salah, lho kok jiran paringi tobat. Apik tenan jenengan. Padahal kula nak salah teng majikan donya langsung dipecat di PHK. Niki kula salah jenengan pirsa malah jenengan paringi tobat. Bar niku kula saged salat, saged zakat, saged sedekah. Sae ten jeneng. Akhire maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Akhire muji-muji pangeran. Lha iku jenenge gak sombong cara Abul Hasan Asadili. Tapi nak kowe eling dosa terus, iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik tapi kowe eling-eling nggon kotor kaya-kaya Allah iku urung narik kowe ning nggon bersih terus syukurmu iku kapan. Lha iku jenenge sombong ngono. Paham ya? Wis kowe ora cocok lah mbek mazhabku tapi wis pokoke ngene iku mazhab Abul Hasan sinten? Asyadi. Lah nggih lho misale kados kula ngeten nggih bar kecemplung ning jurang. Terus diangkat ruhin didakok tengen sing normal. Bariku amen trauma ya Allah aku ning jurang trauma jari ruhin asemane gak ngregani wong saiki jenengan wis ayem ning kene amen trauma eling ning jurang wis diantas nek dientas yo ngregani ruhin matur nuwun terus ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh bareng-bareng alhamdulillah ya Kang mbok slametno kan happy nek eling terus kan ijek trauma kan. Lha iku dawuh Abul Hasan Sadali wong saleh-saleh dielingno sisi dosane nganti gak ngambil peran ilallah wa fil lah. Kan kata tuh kan yang soleh, tidak ngurmat masjid, madrasah. Gua tenawa kulo gitu saya kotor, kulo nu tu saya sinten. Ini gua tenang sahaja. Sing rawleh ku mimpin, mun kulo balik. Sing rawleh nu nabo, mimpin. Nah mimpin nu kedah tiang soleh, sing rodok spesial lah, ora kudu ideal. Bisa kulo ya rodok pantas lah, rapati berdua teman-teman. Tapi nak orang mimpin buat masalah. Faham gak? Malane Fir'aun nuntut qala fa'altuha wa anta seperti sampai budi wong. Budi gevan. Rabbi Musa wa Harun fala sawfa ta'lamun. Mongko bakal ngerti sira kabeh mayana lukum minila ukoti anaktine bakal mutus ingsun aidiakum ing tangan sira kabeh wa arjulakum lan sikil sira kabeh. Min khilafin saking serang seling. Maksudnya tangan kanane diketok mbek sikil kirine diketok. Nak tangan kirine diketok sikil kanane diketok. Pokoke diketok selang selang seling. Orang ajar tenan Firaun. Dadi nak nyiksa seru. Dadi nak diketok tangane tok kan jadi sikil. Nak sikil tok jadi duwe tangan diketok sitok-sitok. Ayati kuli wahidin tegese tangane saben-saben suci. Al-yumna kang tengen, warijlihi al-yusra. Pokoke nak tangane kanan, sikile kiwa. Nak sikile kiwa, tangane kanan. Wala usol liban nakum lan bakal nyalip ingsun kuming sira kabeh ajmaina halis kabiyane kabeh. Dadi Firaun kurang ajar tenan. Wis diketoki terus disalip dipaku. Kalu padha dawuh sapa sahrat Firaun la dira ora ana bahaya iku mujud la dira. Tegese ora ana bahaya iku mujud alena ing atase kita fidzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Inna ila rabbina munqalibuna niki bukti nek teori kula bener. Tukang sihire Fir'aun niku dosa gedhe ta ora? Dosa gedhe wong kok nglawan nabi, nggih mboten. Nglawan nabi dosa gedhe ta cilik? Dosa gedhe. Tapi sause tobat pede. Sause tobat ngendikan bi la dira inna ila rabbina munqalibun. Inna natma'u wa yaghfiru lana rabbuna khotoyana angkunna awwalal mu'minin. Dadi tobat iku slali dosane. Gusti kula nu seneng jenengan, nggih seneng nak jenengan sepura. Dadi ya bener bakal salah, kula nu seneng nak jenengan sepura salah-salah kula. Tapi kan nyifati Allah, nak Allah itu dat sing nyepura kesalahan. Jadi eling-eling ya, pokoknya nak tobat itu eling-eling, nak Allah dat sing nyepura. Nojo eling dosane tok, eling nak Allah dat sing nyepura. Terus isin, nah isin ojo baleni. Lah terus baleni nah jenenge ra di isin parah nah. Jenenge ra di isin. Berarti kok ora iso isin mbek pangeran. Inna satemne kita ila rabbina maine pangeran kita badha mautina sause mati kita bi ayi wajin. Klan endine cara kana tinemu apa ayu mung kalibun aku bali kabeh eroji unatekse bali kabeh fil akhirati ing dalam akhirat iki nunjukno nak saharat Firaun rasional masih jenengan pateni nggih tanpa jenengan pateni lah nggih suatu saat nggih mati nggih sami mawon jane dadi jenengan pateni utawi boten nggih sami mawon jing ben nggih sowan pangeran maksude rambok pateni saiki ya sok ben tetep napa mati inna satamne kita unat mau seneng kita narju tegese seneng kita ayaghfira yen to nyepura lan maring kita sapa rubuna pangeran kita Allah nyepura khotoyan nang pira-pira salah kita kula niku seneng Gusti nak jiran sepura salah-salah kula paham nggih dadi jenengan istighfar nggih termasuk niru niki Gusti kula seneng nak jenengan sepura salah-salah kula aja muni waduh Gusti salah kula kula niku tiyang elek Gusti wong kok anane salah tok piye kok malah cerita iku ra sehat istighfar paham nggih niku ra sehat napa istighfar iku ajaran napa istighfar kok model ngono Inna satamne kita nat mau seneng kita narju tegese arep-arep kita ayo fira ento nyepura lan maring kita sapa rubuna pangeran kita apa nyepura khotoya ana ing pira-pira salah kita an sedune kelakuan e bi an kunna gambare ento ana sapa kita bi an kunna gambare ento ana sapa kita awalal mukminin aku dadi kawitane wong sing mukmin kabeh dadi iki nunjukno nak saharatu fir'aun sekali tobat langsung serius Gusti kula seneng lan bangga betapa sause kula tobat langsung dadi orang pertama sing iman mbek Nabi sinten Musa. Dadi intine langsung pede, langsung percaya diri. Padahal bar dosa nglawan sinten Nabi Musa. Inna satemene kita nat mau seneng kita narju tegese arep-arep kita ayo fira ento nyepura lan maring kita sapa rubuna pangeran kita. Khotoya ana ing pira-pira kesalahan kita an aibian. Kuna gambar antara kita wa awalal mukminin aku dadi kawitane wong mukmin kabeh fi zaman ini tegese ing dalam zaman kita alam ya wahai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Wa qila lan den ucapno lin-nasi kedhe manusa apa hal antum mustami'un. Hal antum mbok yo sira kabeh mustami'una iku kumpul kabeh. Hal antum tegese ana ta te sira kabeh mustami'una gembelem kumpul kabeh. Artine nek iso kowe kumpul pas waya pertandingan sihir. La'alana menawa te kita natabi anut kita as-saharata ing tukang sihir. Ingka nulamun ana sapa saharahum ya sahara wa al-ghalibin iku sing menang kabeh. Al-istifhamu te istifham lil hadhi krana gegere utawa dorong alat istima ing atase kumpul. Wataro jilan arep-arep ala takdiri wala batihi mengatasi mengandekan menangi saharoh. Lias tamiru supaya tetep sopo wong akeh ala dinihi mengatasi tatanan agamane wong akeh. Fala tabiu mengkora anut sopo wong akeh Musa ing Musa. Fala maja'a mengusmangsani teko sopa saharoh tipro-pro tukang sihir. Kalu mengkopodoh ngucap sopo saharoh li Fir'aun maring Fir'aun. A'in nalana, ana to iku berhak kete kita la ajron ana opah. Ingkuna lamun ana kita wuh nahnu ya kita iku al-ghalibina iku sing menang kabeh. Bitahqiqil hamzata na inna wa tasilisaniati lan hasil sing kedua wa idkhali afin ngebono alif bainahuma a inna ni alal wajhaini ngatasi wajah loro. Kala ngucap sapa Fir'aun na am yo. Wa innakum lan satemne sira kabeh idzan nalikane menangno ngalano Musa khina idzin ay khina idghalabtumu hu kowe iso ngalano Musa. Laminal mukarrabin yektene wong sing parakaku. Kala dawuh lahum maring sahara sapa Musa Musa badha maqalu sause ento ngucap sapa ngakeh sahara lahum maring Musa imma antul kiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Imma antul kiya ana kalane yen to nekakno sira, nemibakno sira, ngawiti sira wa imma annakuna. Yen to ana kita nahnu ya kita iku al mulkin iku sing nemibakno. Maksude monggo jenengan sing mulai napa kita sing mulai. Alku ma antum mulkun. Dawe Nabi Musa alku mbok mulayo sira kabeh. Mane numibakno sira kabeh, mulayo sira kabeh mak ing perkara antum kang tu sira kabeh ku mulkuna. Iku bakal numibakno kabeh. Fal amru mongko te perintah fihi ing dalam dawa alku ma antum mulkun lil izni iku krana ngeke izin bi takdimi ilqaihim kelawan dhisikno oleh numibakno saharah. Manane numibakno tongkate atau permainane tawasulan kono dadi lelantaran bihi klan ilqa ila idzaril hakim maring ngetokno barang hak ngetokno kebenaran fa'alqa mongko padha numibakno sapa saharah khibalahum ing tongkate ing tampar-tampare saharah wa'isiyahum lan tongkat-tongkate saharah waqalu lan ngucap sapa saharah bi izati fir'auna kelawan kebesarane fir'aun oleh ngucap inna lanahnul ghalibun. Ina saat temen kita lah nahnu iktini kita iku al-ghalibuna sing ngalah no kabeh. Falka mengkono mibana sopa Musa Musa aswahu ing tongkate Musa. Faidan mengkono nalikane mengkono hiya utawi aso talqafu iso nguntal. Apa? Napa jenenge aso utawa talqafu iso nguntal apa aso? Bihat fi ihdata'en kelawan buang salah sini tak luru. Minal asli tab talik. Faidha hiya talqafu mayak fikun. Bagian kiro'ah tatalakof berarti mak yang berkoro yakfikuna kang gawe rekoyoso sopo ngake eyak libunahu tegese ingkang rubah sopo ngake hu ingma bitam wihihim kelawan gawe rekodoyo tambahinu penipuane wong ngake fayukhayilu namongko iso ngayalna sopo ngake khibalahum ing tampar-tampare wong ngake wa isiyahum lantong kate wong ngake anaha ing sak temene khibal iku khayatun iku piro-piro ulo tas akang iso gerak apa hayat. Faul kia mengkodum ibu sopa sahara tu pira-pira tukang sihir sajidina hali sujud kabeh. Kalu podong ucap sopa sahara amanna. Iman kita birobil alamin kelan pengirane wong sa'alam kabeh. Rupane Robi Musa wa Harun. Iku pengirane Musa lan Harun. Li ilmihim korona ngertine wong akeh annama sak temne perkoro. Bi annama. Kelan sak temne perkoro syahadu kang nyekseni sopa sahara hu ingmah. Minal aso sangking tongkat. Tongkat langsung dadi ulo. Laya ta'ata. Iku rak. Bakal teko ora iso teko apa mah bisihri lan sihir. Kala ngucap sapa Firaun Firaun amantum qoblan adana lakum. Amantum niki kira ae wonten sing amantum wonten sing amantum panjang ge. Napa? Kalu sekedap Robi Musa wa Harun. Niki kira ae Imam Suyuti milah sing napa bitahqiqil hamzatan wa ibdalis saniati alifan amantum. Kala amantum lahu aamantum lahu sami nggih niku. Aamantum bitah kikil hamzatan apa? Aamantum wa ibdari saniati alifan apa? Amantum. Amantum ana ta iman sira kabeh lahu maring Musa eli Musa qabla an adzana sedurunge maringi izin ingsun ana ingsun aku maring sira kabeh. Innahu sak temene Musa iku lakabiru kum nyektine tokoh sira kabeh alladzi kang alama kamu langsung waladi kum sira kabeh asihra ing sihir. Efa alamaku mongko mulang sapa Musa kum ing sira kabeh sing aning perkara menusangi sihir tapi wa ghalabakum lan ngalahno sapa Musa kum ing sira kabeh bi akhara kelawan ilmu sing liya. Falasofa ta'lamun mongko bakal ngerti sira kabeh mak ing perkara ya ana lukum kang merkulih napa mak kum ing sira kabeh mini saking ingsun. Gene iki sedereng ngaji Musa kathah kula critani tentang Nabi Musa nggih kersane jenengan ngertos. Dados Nabi Musa niku nabi resmine bangsa Israel nggih. Bangsa Israel niku nabi resmine sinten? Musa. Ngantos samake iku mboten ngakoni kenabiane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cek lumayan nabi Nabi Muhammad mau darani gak nabi. Nak darani Nabi Isa iku anak zina nggih, wong Israel nak darani Nabi Isa napa? Anak zina. Mulane parah. Mulane mestine normale niku wong Nasrani iku luwih gedeng wong Yahudi tinimbang gedeng wong napa Islam. Mulane masyhur kasus Hitler, kasus Nazi niku. Tiang Nasrani ortodok mbantai tiang napa Yahudi mergo nabine darani anak zina. Dadi gedeng wong Nasrani rak ngidolakno Nabi Isa, cara Yahudi anak napa sino. Lah saiki donya wis kualik-walik. Saiki wong Kristen ku balane wong Yahudi. Kowe ku mbok saking gobloke, mbok saking bingunge. Mbok saking ora. Padahal Kristen dhisik Kristen Ortodok ku nate bantai napa Yahudi. Disebut genosid niku riyen perkarane pikirane, pikirane napa? Ele-eleke wong Yahudi mergo darani Isa niku anak napa? Jada anak sino. Jadi normalnya nak cara Quran kan waqalatil Yahudu ya lesatin Nasara ala saya. Wong Nasrani juga bener blas. Cara wong Yahudi, tapi waqalatin Nasara lesatil Yahudu ala saya. Jadi normalnya wong Yahudi yo anti Nasrani. Wong Nasrani anti Yahudi normalnya. Kula luwih percaya Quran dibanding teori sekarang. Sekarang itu orang ngira kalau Amerika itu temannya Israel. Mungkin banyak orang punya data, saya tidak tahu, ya tidak ingin tahu. Wong kula kadung iman, gitu. Ya tidak tahu, ya tidak ingin tahu. Nah keyakinan kula tetap wong Kristen itu lebih familiar be Islam. Bukti ini Islam teng Amerika perkembangannya juga bagus, luar biasa. Di Eropa, di Inggris juga bagus. Di Jerman ya bagus. Sampeyan ora usah mikir ISIS macam-macam. Senane kok mikir sing lagi tren. Itu berarti ke wong goblok. Goblok-goblok ke wong sing mikir nuruti tren. Ulama ora tren-trenan. Ulama wis pokoke anut kunane kuno. Mulane kula niku cara analis, cara pengamat kula niku wong kuno. Tapi bener kula. Contoh nggih, contoh kula mbek pengamat bedane ngeten. Nak cara pengamat Saddam iku berdua. Saking over mentale terus tukaran terus. Dhisik tukaran mbek Iran. Suwe-suwe nyaplok Kuwait, terus tukaran mbek multinasional, terus tukaran mbek wong Kurdi. Suisi mati kalah dihukum gantung terus bar. Terus Irak diperebutkan Syiah mbek napa? ISIS. Mbek Syiah mergo ana Karbala. Nggih. Suwe dadi bulat. Nah ulama ku cara berpikir sederhana. Mulane ki ora rasane dadi ulama to ben gak njlimet teman-teman. Irak iku riyen jenenge Babilon, nggih. Babilon iku satu kerajaan sing menghancurkan Baitul Maqdis. Terus entuk laknate para nabi. Kowe ora bakal dadi kota sing tenang. Wis, Irak iku ora tau tenang. Riyen duriyae Nabi Sayyid Husain iku delalah dikapunduti nggih teng Karbala, teng pundi? Irak. Riyen Khalifah Ma'mun duwe ontran-ontran ulama kondarani Quran iku makhluk. Akhirnya banyak ulama dibantai sampai Imam Syafi'i keplayu teng pundi? Mesir. Baru itu ada dinasti, Seljuk, ada Tartar, macam-macam pembantaian terus. Sampai era modern, sinten Saddam Hussein. Jadi, nak kowe ngamati Irak geger perkara Saddam Hussein, berarti kira terpelajar perkara ini geger Irak itu zaman Babilon. Lah, saya ini kiai udah anut pengamat. Godatane luwih napa akurat. Pengamat itu ngamati sing diroi saiki ngono. Aku wis roh zaman Babilon, zaman rungono. Pala urung ana Nabi Muhammad sebenarnya. Kok peristiwa Babilon wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dadi kaya kudu ro sejarah. Babilon kota sihir. Wis macam-macam. Iku riyen kerajaane nate nalukno napa Baitul Maqdis dadi Nebukadnezar iku tiyang Babilon. Nah, mulane nek cara ulama Irak geger mergo terlalu banyak ulama sing dibantai teng Irak. Mulai era Sayyid Husain putune Kanjeng Nabi sampai era zaman Khalifah Ma'mun nggih ulama-ulama sing darani Quran napa qadim niku dihabisi. kecuali sing tukang ngakali rodok pinter, niku rodok isa ucul. Jadi Imam Syafi'i niku satu-satunya ulama sing olehno ngakali. Jadi nek ana wong dolim wajib napa? Diakali. Mulane wong Syafi'i agak sing politik. Jadi rodok ngakali sithik-sithik mergo iku ana sejarahe. Jadi bareng ulama do dibantai, Imam Syafi'i ngerti ditakoki. Kaifa taqulu ya Abu Abdillah fil Qur'an? Anggur sendarani kodim dipateni. Ini darani Al-Qur'an wa Taurat wa Zabur wal Injil kulu hadhihi hawatis wa asyara ila asabihi. Pokoke Qur'an, Zabur, Taurat, Injil kabeh ku hadis. Ngene-ngene kabeh ku hadis. Asline kabeh hadis yo tangane iku hadis. Lolos dene. Sedak ta ya Abu Abdillah, lolos ya. Lolos ning omah mikir bodoni ora ana umure. Sesuk ya konangan to jenenge napa? Oke tak warai carane dadi ulama. Ya roh carane ngene ora usah dadi abot to nggih dadi. Semoga roh carane sithik-sithik ngene. Tunggale carane dadi wong sugih ku engkek. Ya dadi engkek tok ora usah sugeng, sugih ku angel. Salebe bom lete ning kafe koyo ora diutang. Lha iku berarti niru gayane wong sugih. Tapi ora sugih tenan wong ngopine dhuwit napa utangan. Tapi butuhe kan iso niru gaya apa? Sugih. Tunggale ra ulama serbanan jobaan ya oleh wae ngapa niru ulama. Walhasil Imam Syafi'i suwe-suwe iku minggat teng Iran, teng Mesir. Yo minggat tenan darani hijrah ke Pelayu. Jadi yo barani tindak wong jane lungane mendadak. Wis suwe minggat ora lunga. Minggate wong saleh tetep apik. Mergo bahasa Nabi Yunus iku pas Melayu Quran istilahnya idz abaqa ilal fulkil masyhur. Apa kau maknane tindak apa minggat? Minggat terus. Kowe be aku alim aku urusan istilah Quran. Bareng dok Mesir Ahmad bin Hanbal itu debat. Nih tarung. Debat mbek tiang-tiang Mu'tazilah. Sing paling goblok itu jeneng Abu Duat. Goblok ora karuan. Tapi pinter. Saking pintere dinot wong akeh. Tapi goblok ora karuan. Tapi pinter. Loh angel. Lha muni nang ngene, geneman kan. Kula nganti saiki cara ketemu tak sebelah tenan jenis sinten Abu Duat. Quran iku hadis. Hadis iku barang anyar. Alasane Quran iku cerita Abu Lahab. Abu Lahab hadis yang peristiwanya baru. Berarti komentari Allah harus baru karena Abu Lahab baru ada dan dia melawan Nabi Muhammad terus dikomentari Allah. Berarti komentari Allah yo baru. Lana Allah ku komentari kodim berarti bakas Abu Lahab sedurungnya ono Abu Lahab dari Ahmad bin Hanbal. Aku rong tahu ra ulama bodoh koyok kue maksudnya wok, kok duwe logika tapi wong wis kena pengaruhi Abu Duat perkarane duwe logika bagaimana mungkin Quran dikatakan kodim toh yang dibicarakan barang hadis rupa-rupanya peristiwa Abu Lahab dan sebagainya faham ya. Akhirnya Ahmad bin Hanbal itu debat di depan umum dia nak debat namanya di depan umum disaksikan orang banyak supaya kelihatan yang benar mana yang salah mana. Abu Ahmad Rambal ngendikan fa kaifa bi ilmi, lalu ilmunya Allah Ta'ala kamu letakkan di mana? Allah iku wis pirsa sedurunge Abu Lahab digawe ya wis pirsa nek ape kafir ya Allah wis pirsa semben peristiwane Abu Lahab misoi Nabi Muhammad tabban laka ya Muhammad terus Quran turun tabat jada Abi Lahab wata ya ilmunya Allah Ta'ala ya kodim tapi nak Qur'ane hadis lah nak ilmunya kodim Allah disi-disi roh. Lah yo disik-disik roh iku terus dingentikno. Ngentikane iku jenenge Quran. Quran iku kodim. Tapi Abu Lahab hadis. Lah yo Abu Lahab hadis ra masalah, tapi itu sudah dibicarakan Allah zaman azali. Lah nek Allah pirsa Abu Lahab terlambat berarti setelah Abu Lahab diciptakan Allah baru pirsa. Iku berarti ilmu Allah Ta'ala terlambat, datang kemudian kan. Terus singgung akhirnya ana unta loro sing sitok dicancang kaki kanan tembe kaki kiri dikon mlaku berlawanan. Sampai Ahmad bin Hanbal berkali-kali pingsan. Makanya saya sebagai wong apal Quran, orang paling saya sering Fatihah itu Ahmad bin Hanbal. Bahkan di atas Imam Asim karena orang paling mempertahankan sakrale Quran itu sinten Ahmad bin Hanbal. Imam Asim niku nggih wong alim tapi namung melajari makhraj ambek riwayat. Tapi umpama pas iku Ahmad bin Hanbal kok darani napa? Quran hadis, berarti wong dosa enake perkarane mok barang napa? Hadis. Ada kafir ulama, ada Quran. Tawasulnya, sinten Ahmad bin Hanbal.

Nah ini yang disalahfahami orang-orang sekarang. Dikira mati tok, lah mati tok kowe egois, bagaimanapun Anda meninggalkan pasukan Islam. Lah nek sing kepen koyo kowe 100. Lah nek sing koyo kowe 200, mbok yo wong iku mikir, menan jare Imam Syafi'i, aku aja kono ning Irak. Engko malah entek sing darani Quran kodim, wis tak ngakali lah sing penting kok isih ana aku tak ngarang kitab nek Quran iku kodim. Jadi orang maksudnya ngene kabeh wong alim aja mbok kon milih mati kok ora ana sing mulang. Ya sing ngakali sithik-sithik pokoke urip. Ya sing ngono. Dadi wong kudu adinu aklun waladina diman la aklala. Mulane wong kepen mati syahid iki aja mbok delok syahite tok nang bus warga piye-piye maktulal kafir. Wong sing dipateni wong kafir iku tatif melemahkan orang Islam. Nomor 3, setiap nabi nak perang kepengin kepengen menang, kepengen mati, tak kepengen menang. Kepengen menang. Jadi kuduro, mulanya kira usah mati. Cek urip ini sape, faham gak? Perkara ini, ya urip ngono ae. Tadi kayak kuduro. Jadi mulanya kayak kudu ngaji, be wong alim. Mereka ilmu itu butuh sanat. Sanat kulo teng Syekh Nawawi, wong Syekh Nawawi nembe dong gak wong. Garwane Syekh Nawawi itu Syekh Dirabi Buyut kulo teng Kudus. Terus Nyai Hamdan Ariyin itu garwo nome Mbah Nawawi itu Rabi kalian Raden Asnawi nopo. Terus Syekh Nawawi nembe wong Syekh Nawawi misale kula Mbah Mun, Mbah Mun di guru Mbah Karim, Mbah Karim di guru Mbah Hasyim, Mbah Hasyim di guru Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan nu ngaji kalian Syekh sinten? Nawawi. Syekh Nawawi ngaji be Syekh Arsad bin Abdus Somad napa ben Banjar. Terus suki fakto niku terus tok Minangkabau Syekh Khatib. Mestine Jogja iki akeh wong alim. Mergo pas Syekh Khatib iku wonten tiyang Jogja alim teng teng Mekah namine Syekh Bakir Jogja. Tapi duka wong saiki duka ora roh kok ana Syekh Bakir neh ta ora ya ora roh kula. Paling golek Syekh Bakir Tidar niku sing numbali tanah napa Jawa. Angger gak golek Joko sinten sing mateni sinten? Sing tukaran sinten? Aji Soko nggih. Sing musa Dewata Cengkar golek pisan kok malah. Jimat sing golek. Kula klenek Jawa iku roh kabeh. Dadi sampean kudu roh sejarah. Mulane ulama-ulama iku rata-rata menghindari fitnah. Perkarane kenek dipateni iku ngurangi kekuatane wong napa? Islam. Mulane perang kepengin menang mateni wong kafir, meskipun kowe akhire di pateni. Tapi kowe aja kepengin syahid dengan bayangan nang mati nang mlebu swarga. Kanca mbok barno dadi wong sing lem. Paham ya dados kudur. Dadi kudur. Mazhab-mazhab. Mun walhasil Quran akhire kodim barokah ditirakati Ahmad bin Hanbal. Suwong rawani ngotak-ngatik Quran darani napa? Darani napa? Kodim. Mereka Khalifah Makmun puara tenan. Kulo gadah tek. Tek pidatone Khalifah Makmun. Pidatone ngaten kulo gadah teke. Ulama-ulama disurati termasuk Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Anda yakin kalau Quran itu qadim? Quran sendiri mensifati dirinya uhkimat ayatu. Di itu berarti makhluk. Terus dia cerita tentang Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan makhluk semua. Yang cerita makhluk berarti makhluk. Menjarah Ahmad Hanbal, aku orang tahu Allah goblok kaya kue. Maksudnya goblok kaya kue itu Allah itu ngendikan persona apa terjadi ku ila yaumil kiamat. Saiki Allah ya bakas kiamat. Kiamat esuk mben berarti ra oleh gerung terjadi ra oleh dibakas. Lah ya nak bahasan kudu sesuai kejadiane ra Allah ra oleh bakas kiamat wong kejadiane esuk mben. Tapi Allah oleh bakas. Ya padha. Allah wis bakas Abu Lahab sedurunge kejadian Abul Abong Allah bersa lan mesti kejadiane kaya sesuai persane Allah Subhanahu wa taala. Ilmune Allah taala qadim lan sing terjadi mesti sesuai ilmune Allah. Nah ini sampean ikhlas ae dadi murid kula, catetane wis ngono. Segremeng ra gremeng wis pokoke catetane. Mulane Nabi Musa niku debat mek Nabi Adam mek terkenal cerdas lah tetap kalah. Ya ora kalah bejare Nabi Musa yo cerdas tenan. Jadi pertama dekne mati kapundhut itu sing dilabrak itu Nabi Adam ning alam mewangkel. Perkara dekne ning donya kan wis tau disiksa Firaun, playon lara kabeh lah uripe dekne. Ya Adam, ya Abal Basar, jenengan bapake manusa tapi antal ladzi akhrajtan nas minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara jenengan sing salah, akhir anak turune jenengan urip ning donya. Akhirnya lara kabeh, utang barang macam-macam, gak ada BPKB, macam-macam lah. Coro jenengan rasa lah, usah anak turunin jenengan lahirin suarga, kan aman sentoso. Tapi gara-gara jenengan salah,

dipecat mana. Terakhir Abu Nawas, mulai setengah telu ngantuk menapa-napa. Setengah telu cerita. Je Abu Nawas, aku critani ben iso turu. Niku, wonten semut niku mlebu kuping. Penasaran bagi piye ape. Bareng tok jero niku mambu, kathah curege. Terus medal. Bareng medal ngerasa penelitiane dereng tuntas, mlebet malih. Bareng mlebet mambu medal malih. Ngerasa dereng tuntas, mlebet malih. Oh, puas cerita kalau turu ae turu. Turu deh. Kan menang, pokoke sing iso ngasilno turu menang. Bareng turu dikasih hadiah deh mergo kasil napa? Kasil turu. Tapi terakhir mun ini bareng dikasih hadiah mun tiang lanang kok ora wong wedok ayu kok ngguri wis malah mari ra iso turu mu mari pikiran tok terus lha itu saya rasa turu lu kok nginceng aku mboten ah semenjak aku terkenal wali dene preman iki terkenal wali perkara ne ngerti sing terjadi ning dalam napa istana semenjak aku terus dimitosno mbok piye nasibe apik dene aku yo ora roh nek iki ora roh ngerti-ngerti sairan-sairan ilahi lastulil firdausi napa ahlan dinisbatno ning Abu sinten Nawas, nasibnya apa ini? Sa Indonesia, anggar pujian ilahi lastu, jari ini gawainya sinten? Abu Nawas. Ya, sehubungannya dengan pengiran itu sudah ada. Gusti kalau ibu suarga, kita buatan pantas. Tapi ya wala akwa ala naril jahim, bun rokok buatan kuat. Itu aneh, khusus pikiran itu. Ngajak angel tok, jadi kalau bun suarga itu tidak pantas. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Kalau ini buatan pantas, ibu suarga. Tapi wala akwa. Alam naril jahim mlebu neraka nggih ra kuat. Terusane pokoke dosa kula nggih kathah, tapi mosok sepurane jinan kalah kathah. Wis mulai nuntut-nuntut mulai nggih dosa kula nggih kathah, mosok sepurane jinan kalah kalah kathah. Bar saiki wis akhire. Wa in tatrut faman nati sukun. Kula pokoke ndodhok lawangane jenengan terus. Mbok usirlah tetep teng mriku. Pokoke teng mriku. Terus kula sowan sinten malih nek mboten teng jenengan. Kalau hasil di nape mati ku susah perkara ni seranti ngamal. Kondo anak-anak aku ku ngamalku mau nyalon wong Islam dari seurep-urep ku guyon. Saiki aku nak mati ku seraiso guyon. Mulane ben aku tetap ngamal. Gembokku bek pintu ni ku tu gede gembok. Mengana gerbang ziarah pun apa sesi guyu. Wong gembok bek pintu gede gembok. Iku terakhir amal edene. Nanti. Wasiat edek ni wane-ane, njuk kafan bekas. Jadi ben ra ditakoki malaikat. Kau nak ditakoki, lo ini sudah lama kok masih ditanya. Mergo kafane nopo? Bekas. Parah dene tadi. Dene bayang noyu. Lalu senengane ku nak ono makanan-makanan enak nu diatur no Nabi. Ku angger sing dagangan ku nageh. Nabi ya Rasulullah jenengan derek-derek kudu bayar, aja mangan tok. Iku kelakuan. Lha iku sing digawe dalil Imam Ghazali lan ahli sunnah ketika sahabat do maksudno Nuaiman. Ma aktsaru ma yutabi. Alaika laknatullah. Kowe iku cek seneng akali Nabi. Seneng minum. Kowe iku dilaknati pangeran. Terus Nabi dawuh latal anuhu fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Kejegeman ngelaknati Nuaiman, ngene-ngene seneng Allah lan seneng Rasul. Semenjak itu ahli sunnah berpendapat maksiat itu tidak menghalangi wong oleh seneng Allah lan Rasul. Lan ana wong rapati salat, tatonan, seneng maulidan nggih oleh gedhe. Wong maksiat ya oleh seneng Kanjeng. Wis ngono amadzabe ahli sunnah. Nuaiman tuwa-tuwa tobat, tapi nakale iku ijek. Kurbane iku Sayyidina Utsman. Niku cerita tentang Ithaf Sarai Ihya. Ana wong niku makromah namine sepuh, sepuh dorir jenenge. Wae jenenge dorir, ad-dorir mripate wis picek. Riyen masjid niku saking saking pasir. Lah dorir utang masjid kudu nguyoh. Muni ainal hammam, ainal hammam. Tailate iku ndi? Nek bareng ning tengah masjid ape nguyoh wis wapet do bengok-bengok. Oh iku cek masjid. Nek emane bebape digandeng. Ya dorir ilal hammam kowe kepene hammam na'am. Digandeng. Digandeng iku mok gang piro malah nguyoh pas ndase Sayyidina Utsman.

Nah, dari Hasan Sadali malah elek meneh komentare. Elek banget. Allah iku ora bakal nyembadani dongane. Mergo malaikat sing diutus iku bingung. Jare Hasan Sadali. Lah kok iso bingung piye? Wa ayu waqfatin taqifu indak. Waqad kunta ka sarok takadza wa kadza. Malaikat tapi nuruti dongane ora kok bermandek. Perkara ini ke istighfar ya Allah dosa kula jenengan sepura kersane kula niku mboten gadah dosa wis sampe dituruti ra di dosa tok pikiran wis menculat kersane ibu swarga terus ngeloni widadari bariku pikiran menculat meneh go teng dunya bojo kula wis elek teng dunya lara kabeh utang kula kathah ruwet akhire ujare Mbah Hasan Sadali sing mbok maksud iku lapor ruwet temu apa lapor dosamu. Jadi istighfar gue mesti ngerasa dosa tok, tapi wong ngerasa dosa kok GR terus sampe nang mlebu swarga. Maksud temku kowe iku sombong tak istighfar tah. Terus malaikat mbok kon ngurusi sing ndi swargane tah disepurane tah. Piyene lho maksudku. Ben kok bermandek nuruti ndi sih? Maksudnya prioritas iku terus sing ndi ngono gambaran. Mergo jare Hasan Sadali, wong kok pelayan mbek dongane maksudnya ya mau. Jadi cara ke sekolah nih Gusti, kalau aku pengen lulus prestasi untuk jadi pegawai negeri, terus jadi pejabat, terus menculot-menculot. Padahal gue ijek neng semester 1. Lah yo wong gue salah kaprah, ya mergo ora ngaji. Wong Nabi Musa niku ndongane dituruti 40 tahun sangka ndongane. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liudillu an sabile rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul hadzal. Dewa Allah Taala itu qala qad ujibat da'watukum. Dungam tak sembadani sa. Iku Nabi Musa ngenteni iku 40 tahun. Berarti nak Mustofa njuk donga sugih niku ngenteni 40 tahun. Nah itu mawon nak saniki mun 50. Berarti sugihe niku umur 90. Wis tamat. Wis tamat lah iya. Lah iya pangeran ngono. Mlane rasa donga njuk sugih wis ngene slakoni ngono wae sing rasa sugih wis. Paham ya terus Nabi Musa niku dienggo bandingan tiyang Yahudi ngelawan Nabi Islam rupane Nabi Muhammad. Sampai kaifiyae tobat wae wong Yahudi luwih bangga mergo tobat wong Yahudi dhisik membunuh awake, tobaté Kanjeng Nabi umat mung trimo napa istighfar. Mlane sampean sing syukur, piye-piye tobaté kita namung napa istighfar. Mlane tobat itu kudu syukur, aja tobat tok. Kulo ngaji teng putih-putih cerita, kowe tobat eling dosa mtok malah dosa. Mun nang andel kulo. Piye-piye kowe iku mok nyesali kesalahan. Padahal faktane Allah yo maringi kowe kebaikan. Misalnya besok ruhin ndelok cah wedok utawa ndelok rondo jam 8. Tapi besok kan yo salat subuh, salat zuhur, salat asar. Lah setan iki berusaha ngelingno ruhin mok dosane tok sampai lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan yo subuh, yo zuhur, yo asar. Mulane dawuh Abu Hasan Asadali, pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Nek eling dosane akhire mulang gak gelem, berjuang gak gelem, mergo ngrasa awake kurang bersih. Akhire ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh, gak ngambil peran li izzatil Islam wal muslim. Mergo dipaksa eling dosane tok. Mulane eling dosa tok iku min makai di setan iku rekadayane setan. Mulane kula dadi kiai PD ku tak elmoni kula. Kula yo duwe dosa yo eling. Tapi kau neling terus semua. Bibi nikmati Allah ganjaran ya. Kau sholat subuh, ya sholat duhur, malah neling terus nak bersolat. Ani kau khawatir kau nara sholat menang, kau neling terus bersolat. Kau kena neling dosa terus. Akhirnya kau jadi mubalek gak wani, mulang gak wani, rumah musola gak wani, ngandani keapian gak wani. Kau ngerasa awak edw urung bener. Betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara kau neling dosa. Mulane pintere Kanjeng Nabi, panjenengan nabi ku nabi tenan. Marai sayyidul istighfar iku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ahdika mastata'tu. Dungane sebuti istighfar. Abu ulaka bi nikmatika aliya. Gusti kula sowan jenengan beto nikmate jenengan. Piye-piye kita diparingi subuh, zuhur, asar. Abu ulaka bi nikmatika aliya. Kula sowan jenengan nggih beto nikmati jenengan meskipun wa abu'u bidzambi kula iki dosa. Dadi fair. Dadi misale kesuwan pangeran yo takoki. Hen, kowe ning donya opo wae? Nggih salat Gusti, subuh, duhur, asar, jamaah, nggih ngaji. Ngaji Gusti, kula tiap Gus Pak teng Yogyakarta ngaji, nggo ngarep. Wah, oh, terus semua but kabeh kabehan. Yo dosa barang. Nggih Gusti, nggih dosa. Semangat di pas dosa pas gajaran. Ya udah. Jawabnya jujur.

jenengan pateni utawi boten nggih sami mawon jingben nggih sowan pangeran maksude rambut pateni saiki ya sampean tetep napa mati inna satamne kita unat mau seneng kita narju tegese seneng kita ayaghfira yen to nyepura lan maring kita sapa rabbuna pangeran kita Allah nyepura khotoyan nang pira-pira salah kita kula niku seneng Gusti nak jiran sepura salah-salah kula paham kita dadi jenengan istighfar nggih termasuk niru niki Gusti kula seneng nak jenengan sepura salah-salah kula aja muni waduh Gusti salah kula kula niku tiyang elek Gusti wong kok anane salah tok piye kok malah cerita iku ra segot istighfar paham nggih niku ra segot napa istighfar iku ajaran apa nih istighfar kok model ngono Inna satamne kita nat mau seneng kita narju tegese arep-arep kita ayo fira ento nyepura lan maring kita sapa rabbuna pangeran kita apa nyepura khotoya ana ing pira-pira salah kita an sedune kelakuan ebi an kunna gambare ento ana sapa kita bi an kunna gambare ento ana sapa kita awalal mukminin iku dadi kawitane wong sing mukmin kabeh dadi iki nunjukno nak saharatu fir'aun sekali tobat langsung serius Gusti kula seneng lan bangga betapa sakwise kula tobat langsung dadi orang pertama sing iman mbek Nabi sinten Musa. Dadi intine langsung PD, langsung percaya diri. Padahal bar dosa nglawan sinten Nabi Musa. Inna satamne kita unat mau seneng kita narju tegese arep-arep kita ayo fira ento nyepura lan maring kita sapa rabbuna pangeran kita. Khotoya ana ing pira-pira kesalahan kita an aibian. Kuna gambar antara kita wa awalal mukminin iku dadi kawitane wong mukmin kabeh fi zamanina tegese ing dalam zaman kita alam ki wae. Agar terus mendapatkan pemberitahuan video baru, silakan subscribe dan aktifkan.